السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan maghrib kali ini telah memasuki malam Jumat, kita masih diperkenankan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah, di antara sekian hamba yang menyatakan beriman itu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk membuktikan komitmen keimanan kita dengan menunaikan amal saleh berupa ibadah salat maghrib khususnya yang telah tadi kita tunaikan dengan berjamaah. Semoga salat dan ibadah yang mengiringi yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur bahwa di antara sekian hamba-hamba Allah yang menunaikan salat, kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah itu dengan berjamaah dan ditunaikan di masjid. Semoga seluruh kemuliaan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi setiap umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang berkenan menunaikan salat berjamaah ditunaikan di masjid, dilimpahkan semua kemuliaan-kemuliaan yang pernah beliau sampaikan setidaknya kepada kita semuanya. Di antara sekian hamba Allah yang menunaikan ibadah salat di masjid itu, kita juga patut bersyukur karena kita diberikan kesempatan oleh Allah bukan sekedar menunaikan salat tapi juga sekaligus memperdalam tuntunan dalam syariat untuk belajar sebagian dari tuntunan dinul Islam, agama kita. Semoga gerak langkah yang telah diupayakan melewati rintangan-rintangan, ada hujan, ada beberapa juga mungkin di perjalanan yang tidak mudah, dan itu berita-berita demikian sudah disampaikan isyaratnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di jauh-jauh hari. Bahkan hadisnya sangat viral. Dan menariknya seringkali begini, ada harapan kita untuk datang bertanya tentang satu hal dan ternyata informasi yang disampaikan itu berkesesuaian dengan kebutuhan yang kita sedang harapkan atau sedang kita alami. Seorang sahabat berjalan jauh mendengar informasi, konon kabarnya beliau tinggal di Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian mendapati sahabat lainnya, itu sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, tinggal di negeri yang lain dan mendapat info bahwa ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui oleh sahabat Abu Darda saja yang masih hidup pada masa itu. Nah, ghirah sahabat ini untuk mendapatkan hadis sangat luar biasa. Sampai disiapkan bekal, kemudian berjalan keluar dari kota di mana beliau tinggal untuk mendapatkan satu hadis itu saja. Niatnya enggak ada yang lain kecuali satu hadis itu saja. Dan ketika berjumpa dengan pemilik riwayat ini, sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dikonfirmasi dulu oleh beliau, ya, bima makna indaka haja ukhra, apakah Anda ada keperluan lain? Nah, konfirmasi ini sekaligus memberikan isyarat dan pesan yang dalam kepada kita para penuntut ilmu untuk memperbaiki niat. Kadang-kadang boleh jadi niat untuk mengikuti ta'limnya, pengajiannya mungkin kurang dari 100%. Ada janjian bertemu dengan teman, di mana ketemunya? Di Al-Ihsan, sambil ngaji aja. Nah, jadi ngajinya sambil, ya. Tujuannya untuk ada pertemuan. Nah, ini ada kesan-kesan yang terbangun, tidak salah dan tidak perlu dipersalahkan, tidak. Tapi di sini ingin membentuk sebuah gambaran kepada kita tentang betapa besar kemuliaan seorang penuntut ilmu itu jika memang niat yang ditanamkan pada jiwanya betul-betul ditujukan untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dikonfirmasi bahwa kedatangan sahabat mulia ini hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi yang diinfokan pemilik riwayatnya, yang tersisa tinggal sahabat Abu Darda saja. Seketika itu disampaikanlah hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Siapapun man itu saya pernah sampaikan setidaknya 2 tahun lalu ya, secara terperinci, bahwa man itu konjungsi kata sambung tapi bisa menunjuk subjek atau objek ya, ismun mausulun yadullu alal fardiyatil amiyah, menunjuk kepada bentuknya yang tunggal tapi maknanya umum secara personal tapi sifatnya luas. Jadi kalau ada man ya, bentuknya ditujukan kepada kita, itu pada umumnya posisikan kalimat itu untuk kita sebagai personal. Jadi kalau bahasanya dari Nabi, rasakan hadis itu adalah isyarat Nabi yang ditujukan kepada kita personal. Baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun punya kesempatannya. Dan biasanya sesuatu yang sangat personal itu lebih bernilai. Ya, terasanya lebih tinggi dibandingkan anjuran yang umum sifatnya. Saya kalau menyebut satu di antara Anda dengan keistimewaan dibandingkan menyebut dengan yang umum sifatnya, bukankah berbeda kesannya kan? Iya. Ya kan? Baik. Nah, ini menggunakan kata man. Jadi tawarannya personal tapi terbuka. Man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapapun yang menempuh jalan. Jalannya menggunakan kata tariqa. Insya Allah ini sedang dicetak ya. Nanti kita ada buku catatan penuntut ilmu. Jadi ngajinya sambil menulis nanti supaya ada manfaat yang lebih kita dapatkan. Jadi ada tariq, ada syari', itu berbeda. Kalau syari' atau syari' itu jalan lebar. Ya, di depan itu ada jalan lebar, sebut syari'. Ada syari' jingga mas. Ini di depan itu jalan jingga mas, lebar gitu kan. Itu syari' namanya. Tapi kalau tariq, umumnya jalannya tidak terlampau besar. Jadi secara real, umumnya bisa kecil, kadang berliku, atau secara maknawi, jalan lebar, tapi hambatannya enggak mudah. Jelas ya? Karena asalnya kata tariq ini, teman-teman sekalian, dari kata taraka. Ya, taraka yatruku, sesuatu yang mengetuk gitu, mengetuk. Ya, jadi kita itu kalau jalan pakai kaki kan seakan-akan kakinya ngetuk kan ke bawah, tapak tak tak tak tak. Nah itu. Ya. Jadi asalnya jalan tapak yang dilalui. Karena itu orang ketuk pintu disebut dengan tariqul bab, yang mengetuk pintu. Ya, ada sebagian pakar tafsir kontemporer yang menafsirkan komet Halley itu di surat At-Tariq. Ya, was-sama'i wat-tariq gitu ya, dan demi langit yang di dalam langit itu ada komet-komet tertentu yang datang mengetuk di waktu-waktu tertentu, 76 tahun sekali gitu ya. Balik lagi ke sini. Nah, jadi Nabi ingin memberikan sebuah kesan kepada kita bahwa untuk menuntut ilmu itu boleh jadi jalannya enggak selalu lapang. Kadang-kadang jalannya lebar, luas, tapi hatinya belum lapang. Ya? Ada yang demikian tuh. Jalannya iya bagus, tapi hatinya belum lapang. Ketika hatinya masih gelisah, belum tentu bisa berjalan dengan mulus ke tempat yang dituju itu. Nah, karena itu orang-orang yang mampu mengatasi itu semua, dan dia bisa memantapkan hatinya untuk belajar, kemudian walaupun belajar satu materi yang kecil, yaltamisu fihi ilma, ilmanya pakai nakirah, gak pakai alif lam. Artinya umum, mungkin belajar satu ayat saja, satu hadis saja, gitu kan? Itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang mampu mengoptimalkan niatnya tulus untuk belajar lillah, tidak karena yang lain, memang betul-betul ingin taqarrub ilallah, kemudian dia menempuh jalan, walaupun berliku dia coba dapatkan itu, dan mungkin yang dituju dia dapatkan hanya satu hadis saja, seperti periwayat hadis ini tadi. Maka apa yang dibalas oleh Allah untuknya? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Walaupun sekarang berliku, tidak mudah, ada hujan, kemacetan, belok dan sebagainya, akhirat itu lebih macet lagi nanti. Lebih berliku lagi bagi orang-orang yang tidak siap dengan bekal. Karena itu orang-orang yang punya bekal pengetahuan, niatnya ikhlas untuk ibadah, hasil yang dia dapatkan itu, bahkan dari sejak dia berjalan, itu setiap tapak kakinya, peluh keringatnya, dan upaya kerasnya untuk menuju tempat ilmu saja, itu dihitung sebagai langkah-langkah yang memudahkan dia mendapatkan rahmat Allah ke surga. Ya, dan itu sangat mahal. Karena itu selalu saya berikan pesan di awal, kalau ingin berangkat ke majlis ilmu manapun, dengan guru siapapun yang baik, yang ikhlas, yang saleh, perbaiki niat. Karena rahmat Allah berupa ampunan, surga, dan kemuliaan itu kelihatannya enggak sekarang. Dan itu nanti tertanam kuat pada insan beriman. Semakin tinggi keyakinan kita, semakin kita yakin akan anugerah yang Allah berikan itu. Makanya sahabat-sahabat dulu itu sudah orientasinya menurunkan kurikulum surga itu ke bumi. Ya, jadi cara berpikirnya itu bukan dunia narik ke akhirat, tapi akhirat diturunkan ke dunia, jadikan kurikulum kehidupan. Seperti yang pernah saya sampaikan kemarin. Ya kan? Kalau ada yang ingin ke surga Firdaus, kenapa ciri-ciri penghuni surga Firdaus tidak diturunkan ke bumi? Dituliskan satu-satu amalannya. Kerjakan aja konsisten itu sampai meninggal. Apapun profesi kita. Kan kualifikasinya terbuka. Bisa dikerjakan oleh birokrat, diplomat, pengajar, dosen, pebisnis, apapun itu profesinya. Ya, karena karakternya semua bisa mengerjakan itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Semua berpotensi salat dengan khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Semua tinggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat sampai ke ujungnya nanti ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Turunkan satu-satu. Surga Aden apa amalannya? Yang Firdaus apa amalannya? Itu aja konsisten. Ya. Apakah Anda ingin memilih sebagai pebisnis, pedagang, pejabat, diplomat, rakyat, mau ngabdi di masjid, silahkan. Yang penting kurikulum itu jelas di hadapan kita. Nanti ketika kurikulumnya jelas, aktivitas kitanya terukur. Dan itu yang menjadikan kehidupan kita itu lebih tertib. Ya, itu diantaranya. Nah, kemudian yang terakhir itu, ini yang paling menarik. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha liridwan li talibil ilmi. Jadi ketika Anda keluar dari tempat kemudian menetap, atau mungkin dari tempat sementara ingin berangkat, saya kira ada yang dari kantor juga ini, tidak semua dari rumah. Gitu kan? Mungkin ada yang dari kos-kosan, itu ketika akan berangkat, kalau benar niatnya, Allah utus itu malaikat itu untuk menjaga dan memberikan ridha kepadanya. Ridha-nya malaikat itu setidaknya punya tiga makna. Satu, mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Karena itu mahal ketaklim itu. Boleh jadi harapan yang kita mohonkan dari dulu, mungkin jawabannya itu ada saat berada di majlis ilmu. Karena itu isi dari berangkat itu sampai tiba dengan zikir. Duduk dengan baik, mohon ridhonya kepada Allah itu. Itu diantara sekian waktu itu ada untuk berdoa. Yang kedua, permohonan ampunan. Ya, mengaminkan doa dan memohonkan ampunan. Karena itu di ujung hadisnya nanti, ya, kalaulah kita mengetahui penduduk langit dan bumi sampai hiu-hiu yang ada di lautan itu memohonkan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Ketika terikat dengan keikhlasan. Ya. Nah, yang ketiga nanti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memintakan rahmat. Rahmat itu nanti diantaranya apa? Banyak. Ada yang solusi dari persoalan. Ya, tidak semua yang datang ke sini itu tenang semua. Ya, ini kan wajah-wajah bermasalah tuh. Nah, makanya ketika masuk masjid, apa doa pertamanya? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Abwaab itu bentuk jamak dari bab. Bab satu pintu, abwaab itu beberapa pintu. Anda kan masuk lewat satu pintu, bukan ke sini balik ke sana-sana ke belakang kan tidak kan? Lewat satu pintu. Jadi ketika masuk satu pintu, Allah menawarkan beberapa pintu. Ya Allah, mohon bukakan padaku pintu-pintu rahmat-Mu. Allah balik nanya, pintu mana yang mau dibuka? Karena itu kita mesti belajar fikir rahmat. Rahmat itu nanti ada ampunan dosa. Boleh jadi ada yang datang ke majelis ilmu itu ingin taubat, ingin dapat pencerahan, akan terjadi ada yang demikian. Nanti turun Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan pada hamba-hambaku yang telah berlumur dosa dan maksiat. Kalau ingin tobat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi begitu masuk masjid, orientasinya memang untuk tobat. Makanya kadang dia mojok-mojok gitu. Sujud, nangis sendiri, ya. Maaf, bukan berarti yang mojok-mojok itu demikian ya, tapi umumnya itu ada rasa ingin mendekat kepada Allah. Ada lagi nanti yang ingin dientaskan dari persoalan. Dia bukan ingin tobat, tapi mungkin ada persoalan yang belum tuntas dalam kehidupan. Mungkin di kantor ada masalah, di rumah tangga belum selesai, di kehidupan sosial ada ujian kegelisahan, ada harta yang belum keluar, ya mungkin yang berkurang, ada yang sakit, ada yang punya proyek diambil orang, ikut-ikut tender tapi ternyata orang lain yang ambil, itu ada ayatnya. Ketika kita bersabar menerima itu, lalu datang ke rumah Allah menunaikan sholat, Allah tunggu mau rahmat apa yang diminta. Karena itu gabungan antara ujian, sabar dan rahmat itu disatukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bisyai. Setiap yang hidup itu pasti akan diuji. Ini rumus kehidupan ya. Setiap orang hidup itu pasti akan diuji. Jadi ujian itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, bukan ingin menjadikan hidup kita bermasalah. Ingat itu ya. Karena itu semua sistem kehidupan di muka bumi ini normalnya pasti ada ujian. Anak TK aja sekarang ada ujiannya. Ya, TK tuh diuji. Jadi kalau antum gak mau diuji, antum di bawah TK. TK kalau mau masuk SD diuji gak? SD mau masuk SMP diuji gak? Jadi ujian itu standar untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi ketika Allah titipkan ujian kepada kita, mestinya kita berbahagia. Karena pada saat yang bersamaan kita dianggap oleh Allah, dinilai oleh Allah itu sudah harus meningkat kualitas kehidupannya. Ya, cuma kadang-kadang cara pandangnya kan berbeda. Kalau melihat ujian sebagai masalah, capek. Tapi kalau melihat ujian sebagai anugerah, nikmat. Karena itu bagaimana cara menjadikan ujian sebagai anugerah itu? Maka turunkan bimbingan ayatnya. Ketika diturunkan itu kita paham cara menjalaninya. Itu caranya. Kan kalau setiap persoalan itu ada solusi dan caranya, mudah untuk dilalui kan? Apa di antara jenis ujian itu? Khauf, gelisah. Kan? Gelisah ketika akan berangkat, hujannya reda atau tidak. Ya kan? Gelisah kemudian ketika mau berangkat, gelisah ini, gelisah itu ada. Datang ke sini mungkin puasa, lihat gelisah, ada snack enggak dari masjid. Makanya yang selanjutnya jua, lapar. Wa naqsi minal amwal, ya kan? Berkurangnya harta benda. Wal anfus, ada yang sakit sampai dengan meninggal. Wa thamarat, itu diterjemahan diartikan buah-buahan ya. Itu sebetulnya menggunakan pemaknaan balaghah. Jadi itu kata kiasan. Kinayah di situ. Maksud buah-buahan itu bukan buah-buahan. Kalau cuma buah-buahan kurang adil, yang diuji cuma tukang buah. Tukang sayur tidak gitu kan? Ya, antum itu kalau nanam sesuatu ya, nanam jeruk yang diharapkan pohonnya atau jeruknya? Buahnya kan? Tapi kan untuk dapat buah itu harus ditanam dulu dari biji, dirawat, dipupuk. Ini antum yang tanam, begitu mau panen diambil orang. Sama dengan Anda di perusahaan, udah nyiapkan konsep bagus, ikut tender. Ya, begitu sudah masuk Anda yang paling bagus, cuma hasilnya diambil orang. Itu bisa terjadi dalam kehidupan. Tapi penutup ayatnya, wabashshiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ini dasar. Jadi kalau sedang mendapatkan ujian itu, adab pertama kita kembalikan kepada Allah. Dan itu membuat diri kita lebih lapang. Kata Allah, katakan dulu pada dirimu. Enggak mungkin Allah menetapkan ujian itu kalau tidak ada hikmah untuk kita. Semua desainnya kembali kepada Allah. Semua Allah yang menetapkan, karena itu nanti belajar turunan-turunan dari hukum kesabaran itu bagaimana seni menerima ujian itu. Ada nanti ayatnya. Ya. Contoh misalnya, kita turunkan yang paling gampang dua saja. Satu, ketika sedang ada ujian, tanamkan pada diri, kata Al-Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Tidak mungkin Allah menguji satu hamba pun, setiap jiwa itu, kecuali ia sanggup untuk menjalaninya. Kalau bahasa psikologi modernnya begini, ada masalah apapun, katakan pada diri kita. Katakan pada diri kita, pasti bisa. Pasti bisa nih, gak mungkin Allah titipkan pada diri saya kecuali mampu menjalaninya. Itu secara psikologi meringankan beban kepada jiwa. Kemudian nanti untuk melapangkan lebih lapang lagi, sesuatu yang dibuka lebar selapang-lapangnya, itu bahasa Arabnya insyirah namanya. Makanya nanti di surat Al-Insyirah itu, ya surah ke-94 itu, cara untuk melapangkan salah satunya, inna ma'al usri usra. Katakan pada diri kita, bahasa bebasnya begini, pasti ada solusinya. Jadi kalau ketemu persoalan, jangan putus asa. Jangan mengeluh, dan awas, gak usah bikin status. Ya, karena status dari Allah itu sudah jelas. Kalau sudah ada yang jelas, jangan banyak dikeluhkan. Ujung-ujungnya menjadi semakin tidak jelas. Allah jelas memberikan jalan kepada kita. Pakai aja jalannya. Katakan pada diri kita, pasti ada solusinya. Ini insya Allah selesai. Dan gak usah nunggu komentar orang. Gak usah dibikin status, ini pasti ada solusinya. Itu nunggu komen orang. Nah ini dua kalimat ini saja. Kalau kita tanamkan pada diri kita itu sudah konsepsi kesabaran. Nanti actionnya bagaimana? Dengan jiwa yang sudah pasrah itu, menerima secara qanaah atas ketetapan Allah yang diberikan kepada kita, itu nanti yang akan membangun koneksi awal diri kita terhubung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada dalam diri kita, maka itu yang disebut dengan landasan sabar yang pertama. Maka dengan landasan itu, koneksikan diri kita untuk memohon solusi kepada Allah. Lewat apa? Lewat skema sholat. Karena itu kalimat sholat pertama yang disambungkan di Quran itu bersanding dengan kesabaran. Ya, perintah untuk menunaikan sholat dalam bentuk perintah terkait dengan masalah, itu sandingannya sabar. Itu di Al-Baqarah ayat 45 itu. Wasta'inu bisabri was-salah. Jadi setelah rasa tawakal, sikap menerima tadi ada, datang ke masjid. Kalau enggak sempat ya di rumah, hamparkan sajadah. Gak ada sajadah, ya bersihkan tempat untuk sujud. Minta lewat sholat. Mohon kepada Allah. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ketika Anda kerjakan, dijawab di ayat 157-nya tadi. Di Al-Baqarah. Ula'ika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Wa ula'ika humul muhtadun. Makanya ketika masuk masjid itu, Anda katakan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya Allah, balik nanya, pintu rahmat yang mana? Apakah ada masalah? Sujud minta. Apakah pernah berbuat maksiat ingin tobat? Lakukan. Seperti di zaman Nabi ketika dia sholat, dapat ampunan keluar, bebas dari hukuman. Itulah asbabun nuzulnya Quran surah ke-11 ayat 114 itu. Yang kemarin pernah kita sampaikan. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Jadi mukaddimah ini penting saya sampaikan. Supaya menanamkan kekuatan pada jiwa kita. Untuk memburu kemuliaan-kemuliaan yang melekat pada ta'lim. Di pengajian-pengajian itu kalau benar ngajinya ya. Bukan yang menjauhkan dari Allah atau yang membuat hati kita mati. Kalau mendekatkan diri kita kepada Allah itu fadilahnya banyak. Kalau fadilahnya banyak, tantangannya pun tidak sedikit. Kadang-kadang butuh biaya, butuh tenaga, butuh pikiran yang kuat. Karena memang mahal hadiahnya. Kalau cuma power bank kan nggak seperti itu gitu ya. Nah, tapi karena tinggi nilainya, maka di situ kita butuh kekuatan untuk motivasi. Jadi kalau sedang ada ta'lim, ada tantangan, apakah cuaca atau yang lainnya, tuliskan. Kalau masalah sudah selesai. Apakah kamu memang sudah merasa cukup pintar? Apakah sudah cukup baik? Bagaimana kalau diwafatkan saat ini? Itu yang memberikan motivasi kita kuat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada segala itu yang ingin saya sampaikan, semoga Allah meridai apa yang telah kita lakukan sampai dengan maghrib ini dan semoga dinilai oleh Allah sebagai hamba-hamba yang diikhlaskan untuk mengaji insyaallah. Maksudnya mau nyampaikan itu ya. Itu mukaddimahnya. Sekarang yuk kita mulai ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. 2 tahun lalu, setidaknya kita telah menyampaikan 20 ayat umumnya surah Al-Baqarah. Dulu kita mengaji setidaknya menampilkan 3 kitab tafsir sebagai rujukan. Tafsirul Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua juga pernah saya sampaikan Tafsirul Wasit, ya, karya Syekh Muhammad Sayyid Bantawi, itu yang termasuk kontemporer. Juga pernah kita bahas dengan Tafsirul Jalalain yang juga populer di masyarakat kita. Ini ada yang keempat saya bawakan. Kita nanti ada cukup variatif. Saya telah kumpulkan beberapa tafsir dari yang klasik sampai yang kontemporer. Ya, nanti insya Allah kalau saya bawa mungkin agak terlalu penuh mejanya. Tapi nanti setiap bahasan saya coba kopikan insya Allah. Ya, satu-satu di tafsir A, tafsir B, tafsir C. Nanti kita satukan. Jadi nanti kita komparasikan. Kalau mau gampang cepat, simak aja apa yang saya sampaikan. Itu lebih gampang. Ya, baik. Nah, ini Tafsirul Munir. Ya, karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau itu faqih juga. Ya, faqihnya itu karena punya kitab fikih juga. Ya, kitab fikih hampir di beberapa cabang ilmu itu beliau punya tulisannya, sehingga orang-orang kekinian menyebutnya sebagai As-Suyuti Al-Mu'asir, Imam Suyuti kontemporer. Alhamdulillah Allah takdirkan saya bertemu beliau saat di Tripoli. Ya, itu luar biasa, orangnya tawadhu, baik dan sebagainya. Dan sebagai bagian dari istifadahnya, kita akan coba di malam hari ini mengambil salah satu rujukan dari kitab tafsir ini. Ya, jadi insya Allah nanti antum kalau lulus selesai ngajinya, insya Allah Ibnu Katsirnya dapat, Tafsir Jalalainnya dapat, Al-Wasitnya dapat, Al-Munir dapat nanti, Mafatihul Ghaibnya Razi juga insya Allah dapat, Ibnu Jarir At-Tabari insya Allah dapat. Ya, nanti ada beberapa lain lagi yang bisa kita kumpulkan, kita satukan insya Allah. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ayat 21, saya akan rangkum dengan cepat, mungkin akan mendekatkan ke Isya, tentang kesimpulan cepat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-20. Boleh nanti dituliskan atau setidaknya diingat, ya. Kalau lupa nanti bisa diputar ulang pembelajaran kita lewat video di malam hari ini. Surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-20 secara umum, ya, saya katakan secara umum kesimpulan cepatnya, memberikan dua informasi penting kepada kita. Satu, terkait Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Ini di ayat 1 sampai 2. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu yang pertama. Cara memahaminya begini, saya tidak menginginkan Anda hanya menuliskan Al-Qur'an sebagai pedoman berkehidupan. Tidak seperti itu cara memahaminya. Pedoman artinya petunjuk bagi kita yang menjadi acuan dalam menjalani aktivitas. Contoh paling cepat begini, kalau teman-teman beli kulkas baru. Baik ya? Pasti ada pedomannya kan? Dan itu kita jadikan acuan untuk berinteraksi dengan kulkas ya. Anda tidak bisa misalnya, mohon maaf, hanya untuk mencoba mengaktifkan kulkas, coba-coba tanpa melihat pedomannya. Resikonya kulkas bisa apa? Bisa rusak. Karena itu pedoman menjadi penting, bukan sekedar jadi tulisan untuk dibaca, tapi dikeluarkan nilai tulisan itu untuk diikuti sebagai instruksi, bagaimana instruksi itu digunakan untuk mengaktifkan kulkas supaya tertata dengan baik. Yang bikin pedomannya siapa? Yang bikin kulkas. Yang membuat kulkas. Jelas ya? Jadi tukang kulkas, pembuat kulkas tahu tentang isi kulkas. Pembuat handphone tahu tentang isi handphone. Pembuat mobil tahu tentang isi mobil. Mungkin enggak kalau kulkasnya rusak datang ke tukang servis handphone? Mungkin saja, tapi tidak menjamin kulkasnya bisa baik kembali. Kalau mungkin kan mungkin ya. Ya kan? Segala kemungkinan itu bisa terjadi. Ya kan? Menikahi yang dicintai itu kemungkinan. Tapi mencintai yang dinikahi itu kewajiban. Catat tuh ya. Halo? Ya, saya sudah berkeluarga ya, dilarang menggoda. Kemungkinan itu selalu terbuka, tapi apakah setiap kemungkinan itu jadi benar atau tidak, itu yang relatif. Datang ke tukang handphone, untuk bisa memperbaiki kulkas? Mungkin, tapi tidak menjamin itu menjadi benar. Tapi prinsip dasarnya adalah setiap pembuat itu sangat mengetahui tentang apa yang telah dibuatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mencipta kita siapa? Allah. Jadi menggunakan logika yang sama tadi, artinya kita terapkan logika tadi dalam konteks berpikir sekarang. Kalau Allah yang menciptakan kita, artinya mau tidak mau kita mesti sepakat bahwa Allah maha mengetahui tentang kita. Sepakat? Baik tentang hidup kita, tentang wafat kita, tentang segala yang terkait dengan kehidupan kita, Allah wajib mengetahui karena yang menciptakan kita. Karena itu konsekuensi dasarnya, kita yang telah tercipta ini, kalau ingin mengaktifkan bagian dari tubuh kita untuk berinteraksi dalam kehidupan, maka kita mesti bertanya kepada yang menciptakan. Bersyukurnya sebelum bertanya, Allah sudah maha mengetahui. Maka diturunkanlah pedoman berkehidupan yang saking rahmannya Allah kepada kita, langsung ditugaskan, dipilihkan seorang hamba, bukan sekedar menyampaikan pedoman itu, tapi menjelaskan dan mempraktekkan dalam kehidupan beliau. Sehingga kita gak punya celah lagi untuk bertanya dan mengelak. Ayatnya ada, penjelasannya jelas, contohnya spesifik. Dan dahsyatnya, setiap umat yang belajar di era Nabi SAW, itu semua mewakili profesi umumnya manusia yang berganti di setiap generasi. Saya tanya misal begini, di sini ada pebisnis? Pedagang ada? Zaman Nabi juga ada pebisnis, ada pedagang. Makanya ayat-ayat yang turun itu bukan tentang menu dagangan, tapi tentang tata cara bagaimana berbisnis yang baik dan berkah. Sehingga di setiap generasi bisa dipakai. Anda mau berbisnis apapun di setiap generasi, ini pedomannya sudah ada. Ada di sini yang pengajar, guru, zaman Nabi juga ada. Ada yang pejabat, birokrat, diplomat, zaman Nabi juga ada. Ya, jadi setiap nilai-nilai berkehidupan itu indahnya dalam Islam, semua tatanannya sudah ada. Karena itu hal pertama yang logis untuk membuka Al-Quran, Allah langsung memfirmankan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Dzalika, dza ini, kitab Quran ini, li jauh ka, dari apa yang kamu gambarkan, apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu tuduhkan. Hei orang-orang pada masa itu yang menuduh Nabi bahwa Quran itu bukan petunjuk tapi rekayasa Nabi. Ada yang menuduh itu produk budaya. Jadi kalau sekarang ada yang bilang produk budaya, ketinggalan zaman, udah jauh. Orang dulu sudah ada yang menuduh demikian. Ini produknya Muhammad SAW. Ini bagian dari syairnya. Muhammad seorang pujangga, Muhammad seorang dukun. Banyak tuduhan-tuduhan itu. Makanya dibantah langsung oleh Allah cuma dengan satu kata. Dzalika. Kalau kita ngajinya cuma ilmu nahu, dapatnya itu. Tapi uniknya, dzalika itu terjemahan di mushaf ini. Coba lihat mushaf tuh. Dzalikal kitabu, kitab ini. Ya, ada enggak? Karena dzalika itu memang terdiri dari tiga kata. Dza singkatan dari hadza, li-nya lamul bu'di, kaf-nya kaful khitab. Di dza dari hadza. Ya, sebentar ya. Oh iya, siap. Bentar lagi Isa katanya, siap. Gak apa-apa. Da, kitab ini, Quran ini, li jauh. Ka, dari apa yang kamu gambarkan, kamu tuduhkan, kamu bayangkan. Karena itu dijawab, la raiba fi. Raib itu bukan sekedar ragu. Kalau cuma ragu, ada syak. Syak. Ya? Syak itu ragu. Jadi 50-50 itu antara yakin dengan tidak yakin, di tengah-tengahnya ragu, itu syak namanya. Ya, syak namanya. Tapi kalau ragunya disertai dengan tuduhan, saya enggak yakin ya Ustaz Adi itu bisa ngajar malam ini. Habis hujan tuh, banjir juga di depannya. Ah, dulu juga begitu juga. Ustaz tuh kalau banjir gitu enggak ada orangnya tuh. Nah, itu ragu disertai dengan tuduhan. Tuduhan bahasa kitanya disebut nyangka. Ragu disebut syak. Menyatukan syak dengan sangka pakai wau, jadilah syakwa sangka. Nah, syakwa sangka itu bahasa Arabnya namanya raib. Raib itu ragu sekaligus menuduh. Ya, jadi kalau enggak punya bukti jangan menuduh Quran. Kalau enggak punya hujah jangan menuduh Quran. La hujjata wala hajata lil Quran liman siapa? Ha? A'rada anhu. Jadi siapa yang berpaling dari Quran, gak punya hajat terhadap Quran, gak bisa nuduh Quran karena gak ada buktinya. Yang harus dilakukan apa? Secara proporsional kata Allah. Riset, gali, pelajari, pahami, keluarkan jadi kurikulum hidup. Karena itu langsung kemudian ditegaskan, hudallil muttaqin. Jadi ini penegas pertama di pembuka Al-Baqarah. Jadi dari dua poin pentingnya yang kita akan ketengahkan. Satu, Allah menegaskan bahwa Quran itu jangan diposisikan hanya sebatas bacaan semata. Walaupun dengan membaca itu ada pahalanya. Tapi jadikan substansi dari Quran itu sebagai pedoman berkehidupan. Saya pernah turunkan ini 2 tahun lalu. Menjadi kurikulum. Ya, masih ingat gak? Allahu Akbar. Nah, ini kalau sudah lupa itu suka gak ingat, soalan klasik gitu. Ini dilakukan oleh para ulama kita juga. Termasuk para ulama-ulama hadis khususnya. Jadi yang harus kita lakukan dengan Quran itu adalah keluarkan sebagai kurikulum kehidupan. Antum mau pilih jadi apa? Nanti ada yang pokok, ada yang cabang. Yang pokok itu yang setiap muslim mengerjakan itu. Sholat misalnya. Semua muslim sholat. Maka keluarkan ya waktu-waktu sholat, perintahnya, bagaimana pelaksanaannya, menu sholat itu apa saja. Keluarkan itu yang pokok. Nanti yang cabangnya, pilihan kita beraktivitas di bumi. Anda mau pilih jadi apa? Ahli agama misalnya, mau jadi ahli tafsirkah, hadiskah, fikihkah? Mau misalnya jadi arsitek, mau jadi ilmuwan, jadi pejabat, diplomat, birokrat, keluarkan. Nanti dari pilihan itu keluarkan ayat yang sesuai dengan pilihan hidup kita. Aktif di kedokteran, kesehatan, silahkan keluarkan ayat-ayat tentang kedokteran. Ada ayatnya. Karena itu pernah saya sampaikan cara paling cepat, keluarkan kitab hadis yang nama besarnya itu Jami'. Jami', masih ingat gak 4 nama kitab hadis secara umum yang pernah saya sampaikan 2 tahun lalu? Ada Jami', ada Sunan, ada Mu'jam, ada Musnad. Kitab Jami' itu bukan sekedar kitab hadis. Karena isinya itu kurikulum kehidupan. Contoh paling gampang gini deh. Al-Imam Al-Bukhari. Itu kan mengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, kitab Sahih ini masuk kualifikasi Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Begitu nama asli kitabnya. Itu disusun oleh beliau 97 bab. Disebut kitab 97 topik. Itu tuh topik kehidupan. Dari mulai kitab Badul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi terus nanti ada Kitabul Imarah, Kitabul Buyu, bahkan Kitabul Marid. Itu ada 97 kurikulum kehidupan. Jadi kalau Anda bertanya misal, Ustaz, iman saya tuh suka naik turun kayak lift tuh. Ya. Kalau naik kencang, kalau turun malas untuk ibadah. Bagaimana cara menaikkan dan supaya enggak turun? Maka buka Kitabul Iman, ada 57 hadis di situ. Biasanya setiap hadisnya itu dibuka dengan ayat Quran. Jadi sudah otomatis ayatnya dapat, hadisnya dapat. Keluarin itu, pakai dalam berkehidupan. Antum bisnis, keluarkan Kitabul Buyu, kitab panduan bisnis. Ayatnya ada di situ, hadisnya runtut. Tinggal dipakai, bisnisnya apa nih yang dikerjakan sekarang? Itu ada semua di situ. Kitabul Marid, bahasan tentang sakit. Kemarin kan banyak ya. Ya, menyebar penyakit dan sebagainya. Itu tuntunannya ada, keluarkan. Makanya dulu di satu masa, pernah ketika wabah menyebar itu, ada masyarakat yang menghatamkan Sahih Al-Bukhari. Dan dengan berkahnya itu Allah sembuhkan, diangkat wabahnya. Itu sudah viral di kalangan ahli ilmu itu. Jadi punya keutamaan-keutamaan sendiri. Nah, itu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca bagus. Menghafal bagus. Karena keberkahannya ada sendiri. Merubah perilaku. Menjadikan hati lebih lembut. Menanamkan ketenangan kepada jiwa. Tapi selembut-lembutnya diri kita, setenang-tenangnya, kalau enggak ada pedoman, ya susah juga berjalannya. Tuh, bunyi kan? Nah, ini bagian yang pertama ya. Jadi saya mengingatkan dulu tuh ya, supaya kita sama-sama punya persepsi yang benar tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti setelah Isya kita lanjutkan yang bagian kedua dengan cepat, baru kita masuk ke ayat yang pertama. Saya tidak ingin Anda pulang ditanya belajar apa? Muqaddimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ba'da Isya insyaallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Hadirin sekalian, kita mencoba melanjutkan kembali kajian kita. Silakan dikondisikan tempat duduknya supaya mendapatkan kenyamanan untuk belajar, baik yang di dalam area ataupun juga yang berada di luar telah disediakan tempat-tempatnya. Dan malam ini juga saya mintakan ada shuttle spesial nanti kalau ada kesulitan untuk menembus di depan. Ada beberapa kendaraan yang disiapkan untuk mengantar sampai dengan depan gerbang PTM, bukan ke rumah, ke depan pintu gerbang pelepasan. Baik, pembuka surah Al-Baqarah ayat 1-20 yang setidaknya telah kita detilkan di pertemuan yang lampau memberikan kesan umum tentang dua makna utama. Pertama, seperti tuntas diuraikan tadi menjelang Isya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat yang kuat tentang fungsi Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Untuk itu, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran tidak dibatasi hanya sebatas pada aspek bacaan dan hafalan. Karena bacaan dan hafalan itu sesungguhnya wasilah untuk memudahkan kita membawa Al-Quran supaya digunakan sebagai landasan berkehidupan. Bisa menghafal bagus, supaya tidak terlalu kita kesulitan mengakses saat kita membutuhkannya. Jadi idealnya ketika ada tuntutan untuk mendapati itu, ayatnya muncul membimbing kita. Idealnya begitu. mata mau memandang misalnya, itu idealnya manusia Qur'ani yang menambatkan jiwanya dan perilakunya pada Qur'an, ketika dia memandang, ayatnya otomatis muncul. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada insan-insan beriman bahwa yang dipandang itu yang baik-baik begini. Ketika yang tidak baik muncul, palingkan. Itu bukan sekedar berpaling, tapi ayatnya hadir membimbing. Lisan juga begitu, ketika akan bertutur, idealnya ayatnya memberikan bimbingan. Karena itu orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, ahli Quran, sekalipun baru dia memulai dengan membaca sebagai pintu gerbang untuk memahaminya, maka yang terjadi pada dirinya adalah perubahan perilaku. Ini yang dimaksudkan di Quran surah 35 Fatir di ayat ke-32. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Jadi idealnya orang yang berinteraksi dengan Quran itu sekalipun baru sampai di gerbang pembukanya. Karena membaca itu untuk memahami isi. Untuk apa kita membaca berita? Supaya tahu isi beritanya. Ya kan? Untuk apa kita membaca Al-Quran? Bukan sekedar lancar baca. Tapi supaya kita memahami isi Al-Quran itu dengan bisa membaca, tahu isinya. Tapi untuk membedakan bacaan biasa dengan firman Allah, setiap baca Al-Quran ada pahalanya. Baca Al-Quran tidak ada pahala. Baca Al-Quran ada pahalanya. Itu yang membedakan. Tapi sekali lagi, bacaan itu gerbang untuk mengantarkan kepada pemahaman. Hafalan adalah pondasi untuk memudahkan akses terhadap Quran ketika dibutuhkan. Begitu cara memahaminya. Nah, yang nanti menguatkan kita menjadi pedoman berinteraksi itu pengkajian. Sehingga para ulama banyak mengkodifikasikan, mengumpulkan, mencatat, membukukan penjelasan-penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak diviralkan, diriwayatkan oleh para sahabat. Maka muncullah apa yang disebut kitab-kitab tafsir itu. Nah, kitab tafsir itu adalah rumusan kurikulum kehidupan, penjelasannya di situ. Dan itu mencakup umum. Hati-hati, orang Arab pun butuh itu. Makanya tafsir-tafsir berbahasa Arab tuh. Kan? Coba tafsir Ibnu Katsir bahasanya apa? Arab. Ruhul Ma'aninya Al-Alusi bahasanya apa? Arab. Ibnu Jarir At-Tabari nulis tafsir bahasa apa? Arab. Jadi untuk menurunkan kurikulum kehidupan, semuanya butuh, termasuk juga orang Arab kah? Orang Asia kah? Afrika kah? Amerika kah? Sepanjang bernama manusia, pasti butuh Quran. Pasti butuh Al-Quran. Nah, karena itu, cara manusia nanti berinteraksi dengan Quran, akan ditemukan empat golongan. Empat golongan. Empat ini yang pembukanya ada di ayat 1-20 itu. Yang nanti detil karakteristiknya akan dirinci sampai ke surat An-Nas. Jadi dari mulai Al-Baqarah itu terus sampai dengan ke An-Nas akan terkait erat dengan karakteristik empat manusia ini dalam menjalani kehidupan sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang akan ditemukan dan kembali kepada karakteristik kita hanya ada satu di antara empat ini. Akan sulit menemukan yang kelima. Ah, yang pertama, bismillah. Jadi saya tuliskan dulu ya, dari dua bagian yang sangat penting yang didapatkan dari pesan tadi, ayat 1-20. Pertama tentang Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Pedoman berkehidupan. Mohon dengan sangat Bapak dan Ibu, teman-teman, agar memahami kalimat ini seperti yang tadi telah kita uraikan. Posisikan Al-Quran tidak sekedar sebagai kitab bacaan, tapi pedoman berkehidupan. Al-Quran firman siapa? Allah, gitu kan? Allah pencipta kita kan? Allah pencipta segalanya kan? Allah maha tahu, maha mengetahui, maha menguasai. Karena itu, apa yang ditujukan oleh Allah kepada kita sebagai pedoman berkehidupan, pasti itu yang paling tepat. Itu yang paling ideal. Karena Allah yang mencipta kita, tahu tentang kita, maka semua apa yang Allah terangkan, jelaskan, bimbingkan kepada kita, itu yang paling ideal untuk kita dalam menjadikannya sebagai pedoman berkehidupan. Karena itulah nanti ditegaskan di Al-Quran surah ke-17. Di ayat ke-9. Al-Isra ayat 9. Ya, paling kanan di agak ke atas di mushaf standar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kan hasanah kabira, hasanah di surah Al-Kahf. Fokus. Pakai taukid tuh. Inna hadzal Qur'ana, inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Baik. Inna itu huruf yang berfungsi untuk menguatkan informasi yang disampaikan. Menjadikan kalimat setelah inna itu fathah kalau mufrad, kasrah kalau bentuknya jamak. Jelas? Khususnya untuk jamak muannas talim. Inna kita belajar dari segi pondasi bahasanya dulu ya. Kalau ada kalimat dibuka dengan inna, itu artinya kalimat yang disampaikan mesti ditancapkan ke dalam jiwa, diyakinkan jangan sampai ragu. Karena itu nasab bukan hanya menjadikan harakat menjadi fathah terbuka, bukan hanya demikian batasannya. Tapi lebih dari itu memberikan kesan nasaba itu menancapkan sesuatu supaya tidak goyah. Di orang Arab tuh mengatakan begini, nasaba rajulu asahu 'alal ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya di tanah sampai kuat sehingga enggak goyah. Itu nasaba. Kalau mau kita tarik ke pemaknaan begini kurang lebih, tancapkan informasi ini dalam jiwamu, jangan goyah sedikit pun. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun. Bahwa Quran ini ya yahdi lillati hiya aqwam, akan menunjukkan kepada kalian aqwam, yang paling lurus, paling ideal. Karena aqwam itu sifatnya isim tafdil. Tafdil itu yang paling utama. Karim itu mulia, akram yang paling mulia. Jelas? Apalagi misalnya hasan, baik, ahsan yang paling baik. Jelas ya? Aqwam yang paling ideal, paling lurus, paling bagus. Jadi boleh jadi akan ada petunjuk-petunjuk lain. Ya, akan ada bimbingan-bimbingan lain. Anda kalau menyekolahkan anak misalnya, boleh jadi di sekolah ada bimbingan kan untuk beradab, cara menghormati, cara bertoleransi, ada. Tapi kalau dibandingkan dengan Al-Quran dan kita keluarkan ayat-ayat yang terkait dengan pendidikan itu, Anda akan temukan yang paling ideal itu yang di Quran. Dari bab toleransi dalam akidah, toleransi dalam muamalah, bab saling menghormati, ada semua. Bahkan memandang aja diatur. Buku pelajaran adab mana, moral mana yang mengatur tentang cara pandang. Di Quran itu memandang aja diatur. Berbicara saja diatur, melangkah saja diatur. Jadi kalau memang dididik dengan Al-Quran, pasti dia orang baik, orang benar. Karena itu sering saya katakan, kalaupun ada yang menghafal Quran, belajar Quran sampai khatam, tapi tidak merubah perilakunya, pasti ada yang salah dengan cara belajarnya. Ya, karakteristik pengetahuan di Islam itu melahirkan perilaku. Di Anda belajar Quran dengan hadis, itu outputnya akan beda. Quran itu pertama melahirkan kelembutan. Kalau hadis melahirkan kekuatan hujah. Orang yang banyak hafal hadis, hujahnya kuat. Orang yang banyak menghafal Quran, perilakunya lembut. Hafal Quran dan hadis, hujahnya kuat, menyampaikannya dengan lembut. Tuh. Nanti fikih, usul fikih, membuat rasionalitas semakin tinggi. Logikanya kuat, mencerna sesuatu mudah. Jadi kalau Anda belajar usul fikih, nanti mau belajar apapun jadi lebih cepat. Dan daya fikirnya lebih kuat. Itu karakteristiknya. Ya, yang lebih begitu tuh. Konfirmasi dari luar. Ya, karena itu, kalau mengacu kepada Al-Quran, gak akan menemukan bengkok. Pasti ideal terus. Itu yang dikuatkan di pembuka surah Al-Kahf. Jadi kalau kita benar menyadari ini, belajar Qurannya betul, yang keluar syukur. Dan ungkapan syukur itu yang pertama kali keluar itu hamdalah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwajah. qayyima. Tuh. Ya kan? Jadi jelas di sana dzalikal kitab la raiba fi, yang di sini alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu biwajh. Enggak ada bengkoknya. Lurus saja. Enggak ada aibnya. Nah, makanya saya sering motivasikan kepada kita siapapun, mulai dari Quran dulu. Oke, salat Quran, salat Quran, salat, hidupkan Qurannya. Hidupkan. Minimal kita buka dengan gerbangnya dulu. Baca dulu, punya program semua baca. Punya program. Sehari itu jangan sampai enggak baca Quran. Baca Quran sehari. Walaupun hanya satu halaman. Pokoknya siapkan baca. Kalau akhwat di hari-hari libur misalnya, dengar aja. Ya, buka misalnya ada speaker aktif yang Quran itu ya. Ini saya agak sungkan menyebut itu karena video saya suka dipotong gitu. Iya, jadi pemburu konten seakan-akan kita jualan, padahal saya enggak punya produk itu gitu ya. Tapi saya menyarankan sering dengar Quran. Jelas? Nah, ini gambarannya. Nah, cara menurunkan ini tadi seperti yang saya sampaikan, gunakan seluruh ayat-ayat Quran itu dengan penjelasan di hadisnya sebagai kurikulum kehidupan. Nanti dibagi dua. Yang pokok biasanya yang terkait dengan ibadah, sifat spesifiknya biasanya ritual, nuansanya ke spiritual, contohnya sholat. Ini yang pokok. Maka keluarkan caranya dari mulai ayat-ayat tentang sholat, hadis-hadis tentang sholat, sehingga paham betul ada berapa jenis sholat. Yang pokok kita paham 5 waktu, 17 rakaat, kapan saja waktunya, itu lengkap semua. Bukan sekedar waktunya, sampai cara menjaganya ada. Kapan waktunya, cara menjaganya bagaimana, fadilahnya apa, ada. Nanti sampai dengan hadisnya, menunya tampilkan. Dapat kita ini, maka kuat dalam penunaian sholat. Ini yang pokok. Karena itu di Islam kan ada ibadah-ibadah pokok kan? Sholat, zakat, puasa, haji, misal kan, setelah syahadat itu. Zakat misalnya, jangan dipahami sebagai kewajiban dalam bentuk hukum fikih saja, tidak. Itu motivasi pada kita kalau ingin memilih passion harta dalam ibadah. Zakat kan yang dikeluarkan harta kan? 2,5% itu. Gimana mau zakat kalau nggak ada hartanya? Jadi ajakan untuk berzakat itu sekaligus ajakan untuk kaya. Ajakan supaya meningkatkan harta benda. Hanya bedanya insan beriman dengan yang belum beriman, orang beriman itu orientasi mengumpulkan hartanya itu untuk ibadah ke sini. Jadi bukan sekedar dikumpulkan. Kalau cuma untuk kaya, jangankan yang beriman, banyak yang belum beriman pun bisa kaya juga. Dan harus ada pembeda di imannya. Sahabat-sahabat dulu, Uthman, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'a, kaya itu orientasinya untuk ibadah. Jadi bukan untuk dikumpulkan, apalagi pamer. Jauh dari itu semua. Jadi kata Nabi itu komennya, yang sampai riwayatnya kepada kita itu, ya dipahaminya bima makna wa kama qala Rasulullah SAW. Ini pemahaman dalam Islam tuh kaya tuh biasa. Gak istimewa-istimewa amat tuh. Si amat aja gak istimewa. Biasa saja. Ya sama aja dengan ilmu, karena kan passion pilihan. Sama saja dengan tenaga, dengan kedudukan. Hanya yang membedakan jadi ibadah atau tidak. Seperti halnya sholat ini yang pokok, nanti ada cabangnya disebut dengan sunnah. Zakat juga sama, ada cabangnya disebut dengan apa? Ada infak, ada sedekah, dan turunan-turunan lainnya. Jadi siapa yang mau pilih lewat harta? Silahkan. Nanti ada puasa yang pokok, cabangnya yang sunnah. Puasa Senin, puasa Kamis, ayyamul bid. Nanti ada haji yang pokok, turunannya ke bawah ada umrah misalnya. Umrah pun ada yang wajib, ada yang sunnah. Jelas sampai sini? Nah, ini yang diturunkan. Nanti yang pilihannya, yang cabangnya, ini yang passionnya nih. Mau pilih apa untuk beraktivitas di dunia ini? Ditentukan. Karena itu orang tua pun, itu sunnahnya, mesti kompak suami istri itu untuk memetakan anaknya itu disiapkan jadi apa. Harus disiapkan. Itu ada, itu bagian dari ketakwaan. Nanti di Quran surah keempat, An-Nisa, ayat ke-9. Kita masih di Al-Baqarah, ayat 21, belum juga kita baca tuh. Sabar ya, insyaAllah. Di An-Nisa ayat 9 itu bagian dari ketakwaan orang tua, menyiapkan anak-anak itu supaya kuat masa depannya. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْنِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا sadida. Disiapkan generasi. Kata Allah, hendaklah orang tua merasa khawatir dan meningkatkan takwa kepada Allah dengan menyiapkan apa? Generasi-generasi yang kuat. Jangan sampai lemah. Lemah apanya? Bisa imannya. Bisa hartanya. Bisa pendidikannya. Jadi yang ideal itu tiga-tiganya itu mesti disiapkan. Jangan sampai dia kuat ilmunya, ya, tapi lemah imannya. Itu berbahaya. Jangan sampai kuat imannya, lemah ilmunya. Itu juga berbahaya. Iman kuat, yakin, betul. Tapi ilmu lemah. Besok subuh 3 rakaat. Karena gak ada ilmu. Ya. Betul ilmunya bagus, iman bagus. Tapi harta tidak menunjang. Akhirnya menjadi peminta-minta. Gak diharapkan. Karena itu, ini persiapan yang terbaik. Itu anak-anak itu disiapkan. Dan itu idealnya sudah banyak contohnya. Hannah dengan Imran. Ya kan? Keduanya kan bukan nabi, bukan rasul. Tapi menyiapkan anaknya. Yang ini khusus nih. Bahkan istrinya bernazar. Yang di ayat 35 itu surah Ali Imran. Kita masih di Al-Baqarah ayat 21. Belum mulai. Di Ali Imran ayat 35. Itu istrinya tuh sudah kompak gitu dengan suaminya. Menyiapkan anaknya yang dikandung itu. Yang ini spesial. Untuk jadi anak yang dekat dengan Allah. Artinya pilihannya tuh ahli agama. Kan ada kadang orang tua pengen anaknya yang ini insinyur kan. Ini dokter misalnya, yang ini tentara, boleh, boleh. Ada yang menyiapkan, saya pengen yang ini ahli tafsir, yang ini ahli hadis. Hannah dengan Imran sepakat. Hanya nanti dalam kesepakatan ini, qadar Allah, sesuai ajalnya, Imran meninggal duluan. Ya, sejak Hannah mengandung. Dalam kandungan itu sudah bernazar. Idh qalat imra'atu Imrana, Rabbi inni nazaratu laka ma fi batni muharrara fataqabbal. Ya Allah, yang ini saya pengen bebaskan dari urusan dunia. Arsitek sudah ada, dokter sudah ada. Saya pengen yang ini ya Allah, ahli agama nih. Yang dekat denganmu saja. Disiapkan. Karena itu nanti fikihnya kalau sudah seperti itu, siapkan guru pendamping yang ideal. Boleh bapak ibu misalnya dari sekarang nih, saya pengen anak saya jadi dokter sekaligus penghafal Quran. Silahkan cari guru yang bisa membimbing, mengajarkan, ajarkan Qurannya. Turunkan ayat-ayat kedokterannya. Kasih buku bacaan-bacaan yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bapak ibu rencanakan. Bimbing sampai ke atasnya. Itu yang menjadikan Nabi Zakaria hadir. Dibikinkan mihrab. Sekarang kalau ditarik ke konteks pendidikan sekarang. Cari sekolah yang mengantarkan pada tujuan ini. Ini cabang namanya. Nanti antum mau pilih apa profesinya. Turunkan ayatnya. Begitu cara menyikapinya. Contoh misalnya. Di sini kita ingin ambil. Taruhlah misalnya pebisnis. Nanti keluarkan ayatnya. Keluarkan hadisnya. Keluarkan contohnya yang ideal di masa Nabi. Dan terus kemudian berlanjut di setiap era-era setelahnya. Yang mewarisi kurikulum ini. Karena banyak nanti di setiap masa mewarisi ini. Sebetulnya dahsyatnya kita kalau meriset itu. Kurikulum ini selalu ada di setiap generasi. Cuma sekarang menjadi lemah. Karena cara ngajinya berbeda. Sekarang baca hadis cuma hadis saja. Kadang-kadang yang sekarang umumnya hanya sebatas di Al-Arba'in, selesai. Riyadus Shalihin, selesai. Dan cara membacanya pun bukan menurunkan sebagai kurikulum hidup. Sebagai kajian-kajian biasa. Paling tinggi tematik. Kenapa enggak kita khususkan begini caranya? Kemudian contohnya. Kan kita lengkap. Ada pelajaran sirah enggak? Ada. Sirahnya ada. Sirah itu kan tapak sejarah. Yang dikeluarkan sebagai contoh ideal di masanya. Keluarkan nilainya, terapkan di era kini. Jadi kita tuh kurang apa coba? Ayatnya ada, hadisnya ada, contohnya ada. Dan setiap pembelajaran itu ada disiplin ilmunya. Dan nyata, bukan fiktif. Itu yang mahal. Dan dahsyatnya, setiap disiplin ilmu dalam Islam itu punya verifikasinya. Anda kira belajar hadis tinggal baca? Tidak, hadisnya dikaji sampai nyambung ke Nabi itu. Makanya kita temukan ada sahih, ada daif. Daif dibagi lagi misalnya. Ada yang matruk, ada yang mungkar, ada yang mu'dal misalnya turunan daifnya. Ada yang marfu dan sebagainya. Itu sampai saking seriusnya orang membimbing kita supaya tinggal menikmati hasilnya. Sudah ada kitabnya tinggal baca, main TikTok. Nggak salah kalau materi-materi yang dihadirkannya mendukung itu untuk pembelajaran. Jangan dipotong video situ. Jadi begini, kalau mau lebih dalam lagi, keluarkan kurikulum akhiratnya. Ya, seperti saya pernah sampaikan kan, berapa? 2 tahun yang lalu. Itu. Nah, ini surganya mau kemana nih? Perjelas dulu. Siapa yang mau ke surga angkat tangan? Yang di YouTube gak usah angkat tangan, udah gitu. Tuh kan? Selalu bertanya begini, surganya mau kemana? Kan surga itu ada 8 pintunya. Neraka 7. Ya kan? Jadi 8 pintu itu kan pintu-pintunya dibuka dengan amal soleh. Amal itu kan pilihan kita nantinya. Kita memastikan setiap amal itu perbuatan, pilihan hidup kita. Kita pastikan semua yang kita kerjakan itu soleh dalam pandangan Allah. Nah kalau kita ingin lebih jelas, keluarkan nanti tujuan akhirnya, surganya apa. Contoh misalnya kan, selalu harapan tertingginya kan Firdaus tuh. Tuh. Ini ayatnya keluarkan. Jangan cuma jadi harapan. Keluarkan ayatnya. Misal di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun. Ayat 1 misalnya. Kalau mau ambil sampai 11 gak apa-apa. Tuh. Nanti setelah ada ayatnya, hadisnya apa. Itu semua amalan itu sejatinya adalah nilai. Semuanya bimbingan yang bisa diterapkan di setiap pilihan ini. Jadi Anda mau pilih apapun berpotensi bisa masuk ke sini. Karena semua amalan surga Firdaus itu bukan bentuk amalan pilihan real sebagai passion hidup, bukan. Tapi bimbingan yang mengiringi kita mengerjakan apapun nilai moralnya itu. Karakter moralnya. Anda mau jadi pebisnis bisa masuk ke sini. Asalkan sholatnya khusyuk, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Jangan menipu, jangan main-main. Jangan banyak bercanda yang tidak bermanfaat. Kan? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Setelah ada harta, keluarkan zakatnya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kan? Jangan selingkuh, ya? Jangan banyakin sekretaris-sekretaris untuk berbuat yang tidak jelas misalnya. Ya, kumpulkan dengan benar, makanya dijaga. Ya, walladzina hum lifurujihim hafizun. Salat terjaga, syahwat terjaga, bisnisnya bagus, dijaga, zakat keluar. Ini kan ujungnya ulaika humul warithun alladzina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Mau jadi penuntut ilmu boleh, di polisi, tentara, menteri, birokrat, diplomat, silahkan. Ini karakter moralnya. Hidup itu sederhana aja, cuman prakteknya tidak semudah yang diucapkan. Makanya butuh niat. Niat itu bukan keinginan. Kalau keinginan setiap orang ingin. Siapa yang tidak ingin masuk surga Firdaus? Angkat tangan. Tuh. Tidak ada kan? Semua ingin. Ingin itu bahasa Arabnya iradah. Iradah. Baik ya? Ana urid. Orangnya murid. Makanya disebut murid karena punya keinginan untuk mendapatkan pengetahuan yang membantu mencapai tujuan dengan cara yang mudah dan cepat. Di atas iradah ada azam. Namanya tekad. Tidak setiap yang punya keinginan punya tekad. Di atas tekad itu ada niat. Niat itu diiringi dengan upaya-upaya dasar. Ada persiapan. Jadi kalau memang kita menginginkan masuk surga Firdaus, maka upayanya turunkan. Ini misal kita turunkan dalam kehidupan. Bawa ke rumah, jangan soleh sendirian. Masa suami ke surga Firdaus yang istri di surga Aden? Nyari-nyari gitu kan? Ya, semua kompak bersamaan sama keluarganya dan sebagainya. Bikin ini, bawa ke rumah. Ini yang dituliskan. Baiti jannati, rumahku surgaku. Bukan cuma ditulis, kurikulumnya ada. Kalau cuma dituliskan gak dilakukan, itu namanya bukan baiti, buyeti jannati. Maaf buyeti ya, ini cuma tulisan. Karena saya waktu mengajar bahasa Arab itu, kan saya tulis begini. Ba, ya, dengan ta. Baca baitun, bait, bit. Tiba-tiba ada nyeletuk. Buyeti. Ini. Jadi terbawa memorinya sampai sekarang. Ya, semoga Allah memberikan pahala. Ini ya. Nah ini, cara berinteraksi dengan Quran ini, menyikapi tentang ini, itu ada 4 nanti karakternya. Yang pertama yang ideal, yang seperti ini. Itulah orang takwa. Ini orang takwa. Orang takwa. Jadi visinya itu bagaimana mendapatkan bimbingan dari Al-Quran secara total. Lalu dari bimbingan itu, dia siapkan kurikulum hidupnya sehingga terarah hidupnya. Terukur. karena hidupnya terukur, terarah, dan selalu ada dalam naungan petunjuk Quran, yang itu adalah firman Allah, otomatis dinaungi oleh Allah. Dan sikap ini, itu langsung dipertegas oleh Al-Quran. Allah langsung menegaskan bahwa, orang takwa ini, kalau benar mengeluarkan petunjuknya, diimplementasikan dalam hidup, seperti yang tadi kita contohkan misal, maka, kehidupan orang ini akan lebih dekat pada kebahagiaan dan kesuksesan, apapun yang dia kerjakan. Kalau dia memilih di ranah bisnis misalnya, dia keluarkan nih ayatnya, hadisnya, contohnya, diikut, ditelatenin betul, ditelatenin tuh, itu cenderung sukses dan bahagia. Nah, itu mahal sekali. Dan hebatnya dalam keadaan sukses pun masih lekat dengan petunjuk, masih lekat dengan petunjuk. Karena itu di ayat yang kelima disebutkan karakter ini dengan kalimat ulaika ala hudam mir rabbihim. Hudam mir rabbihim disebutkan dulu. Karena yang mengantarkan dia pada kebahagiaan dan kesuksesan itu, ini. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ula'ika ala hudam mir rabbihim wa ula'ika humul. Cenderung orang-orang yang menyikapi Quran ini sebagai pedoman hidup, hidupnya cenderung bahagia. Tapi dengan cara yang benar. Orientasi yang benar, niat yang benar, takarrub untuk ibadah kepada Allah. Jadi bukan cocok logi, hanya mencocok-cocokkan misalnya untuk tujuan dunia. Jangan menarik kepentingan akhirat ke dunia, terlalu rendah. Balik. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengilustrasikannya begini. Kalau Anda ingin ada capaian dunia dengan akhirat, posisikan dunia seperti bayangan. Jangan dikejar, apalagi ditangkap. Hanya lelah saja. Besok cobain ya, nangkap bayangan. Ya, nangkap bayangan tuh. Kejar aja, tangkap. Ya, kejar, tangkap, kejar. Sulit, capek. Caranya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berbaliklah. Ketika Anda berbalik, maka bayangan mengikuti. Dunia itu begitu. Berbalik menuju akhirat, dunia akan ikut. Jelas? Ini bagian orang takwa yang pertama. Karena itu, dahsyatnya apa? Ketika ini diikuti, dia punya ciri nanti. Ciri yang pertama orang takwa itu, dia selalu melatih keimanannya. Melatih keimanannya. Yuk, kita pelan-pelan tuliskan ya. Dia melakukan peningkatan iman. Jadi tidak statis. Dilatih terus naik, naik, naik. Ya? Karena itu bentuknya mudhari. Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil. Yu'minun, naik terus. Lewat apa? Lewat skema ibadah. Yang pertama yang pokok tadi. Sholat. Sholat. Kemudian melatih ibadah sosial. Yang ini ritual. Yang ini sosial, gemar berbagi. Wa mimma razaqnahum. Ini yang tadi saya tuliskan, punya orientasi akhirat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yuqinun. Jadi dia menurunkan, ini cara implementasinya begini, dia menurunkan kehidupan akhirat itu, kurikulumnya turunkan ke bumi. Karena yakin dengan akhirat, dia turunkan jadi kurikulum hidup. Ini poinnya. Kalau ini bisa kita keluarkan, maka ulaika ala hudam rabbih. Ba'ulaika humul. Makanya orang-orang hebat yang tadi saya sebutkan, walaupun sudah bahagia, sudah sukses, tetap kerinduannya itu untuk meningkatkan iman. Salat. Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf. Itu Al-Imam An-Nawawi sampai bikin buku. Namanya At-Tibyan, Fi Adab Hamalatil Quran. Dan menunjukkan konsistensi mereka meningkatkan takwa. Sukses-suksesnya mereka, sekaya-kayanya, itu setiap malam masih punya kesempatan salat tahajud sampai khatam Al-Quran. Jangan ditanya bagaimana bacanya, kan idealnya khatam gitu. Tidak, orang-orang soleh itu waktunya diberkahi oleh Allah, diberikan keberkahan waktu. Ashabul Kahf kan rasanya cuma semalam, tahunnya 309 tahun. Ada lagi yang uzair kan, rasanya baru yauman au ba'da yaum, ternyata tidur cukup lama. Jadi ada orang-orang yang diberkahi oleh Allah waktunya. Ini masalah iman. Kalau iman tangkapannya pada jiwa, orientasi akhirat. Nah, ini yang ideal. Sebelum saya sampai pada golongan yang kedua. Golongan kedua. Tuntaskan dulu ini. Jadi pribadi seperti ini. Atau bergaul dengan orang yang punya karakter seperti ini. Itu akan menjadi katalis mempercepat kita masuk pada golongan ini. Karena itu Al-Imam An-Nawawi setelah bikin Al-Arba'in itu membuat Riyadus Salihin. Untuk menunjukkan kepada kita kiranya dengan siapa mesti bergaul. Contoh nih, ya sederhana saja. Anda mau cari sekolah untuk anak, cari kualifikasi yang ada sifat-sifat ininya. maka anak akan cenderung diantarkan pada yang baik. Antum ingin cari tempat tinggal misalnya, sedang cari-cari, lihat lingkungannya, bukan cuman airnya, ya, airnya bagus nggak nih, gitu kan? Banjir nggak nih, gitu kan? Baik, tapi lihat juga karakteristik moralnya, ini takwanya, ada siapa di situ, masjidnya ada nggak, hidup nggak pengajiannya. Anda ingin cari sahabat, ukuran pertamanya iman. Karena iman itu mengantarkan sampai akhirat. Kalau ukurannya hanya dunia, maka keterbatasan ada pada dunia saja. Sekalipun dia setia, dia baik, tetap dunia, akhirat enggak bersama lagi. Apalagi kemudian teman hidup misalnya. Ya, cari pasangan, cari suami, cari istri, atau yang sudah suami istri, meningkatkan diri menjadi pribadi yang takwa. Yang sudah berumah tangga, suami mencoba menjadi lebih takwa, istri mencoba menjadi lebih takwa. Kompak di situ ini. Maka yang didapatkan ulaika ada hudam rabbih wa ulaika humul muflihun. Dan kehidupannya selalu penuh dengan kenikmatan. Masih ingat yang pernah saya sampaikan kisah dua orang yang berbeda secara penampilan fisik tapi selalu punya visi yang sama untuk akhiratnya. Ingat enggak? Dua tahun lalu yang saya ceritakan. Maaf ya, ada seorang suami, ini sebetulnya dua yang berbeda, tapi punya kesamaan. Dan cara-cara menyikapinya luar biasa. Kisah pertama, ada seorang yang dianugerahi oleh Allah, istri yang dalam pandangan fisikal dunia sangat ideal. Cantik, baik, dan sebagainya. Suami, wajahnya kalau ada standarisasi mungkin di bawah standar gitu ya. Ya, tapi kan kalau ganteng atau cantik kan relatif ya. Kalau jelek kan mutlak gitu. Tapi cara memandang tidak demikian. Ya, itu hanya manusia saja memandangnya. Tetap dalam pandangan Allah ketika diciptakan semua sempurna. Karena itu memandang ciptaan Allah itu dengan iman. Ingat ya, dengan iman. Bukan dengan tinjauan akal semata. Maka iman akan membimbing keutamaan pada setiap hamba. Di cara melihat hamba itu nanti gak ada lemahnya. Selalu istimewanya. Anda melihat orang kok, wah jalannya begitu. Tahu-tahu penghafal Quran. 30 juz. Anda melihat orang kok, ini orang gak bisa lihat. Tapi ternyata itu keistimewaan dari Allah supaya ditutup, gak lihat maksiat. Coba kalau balik nanya kepada Anda. Ya, Pak mau kemana Pak? Gak bisa lihat ya. Terus dia jawab, alhamdulillah Allah tutup pandangan saya supaya gak bisa melihat maksiat. Anda berapa banyak maksiat dilihat sampai hari ini? Mau jawab apa? Nah, itu kalau kita pakai iman, semua terlihat seperti indah. Nah ini kehidupan rumah tangganya, suami istri ini luar biasa. Satu kali istrinya dandan, bagus, baik, cantik, sampai membuat suami sulit untuk berkedip, kemudian sulit untuk menoleh. Menoleh tak mampu, berkedip tak bisa, melihat. Kata istrinya, zauji ma bika, sayang, kamu kenapa? Masih ingat kisah ini? Ya kan? Tuh, mulai ingat ya. Kata suaminya, saya bersyukur yang telah menjadikan, pada Allah yang telah menjadikan engkau sebagai pasangan hidupku. Maka istrinya menjawab, saya bersabar. Sebelum sampai ke sabar itu ada kalimat yang indah. Sayang, kita berdua akan ke surga, katanya. Jadi ketika suaminya mengatakan saya bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan engkau sebagai pendamping hidupku, kata istrinya, kita berdua insya Allah ke surga. Kata suaminya, kok bisa? Kata istrinya, engkau bersyukur menjadikan aku sebagai pasangan hidupmu atas ketetapan Allah, aku bersabar menerima engkau sebagai pasangan hidup yang Allah titipkan kepada aku. Keduanya tertawa. Jadi itu bukan sebuah ejekan, tapi hanya untuk menyampaikan sebuah visi. Jadi akhirnya ada kesenangan bersama. Jadi canda orang-orang takwa itu, candanya itu canda-canda yang memberikan pencerahan kepada jiwa. Kan ada yang ketawa bahagia, ada yang ketawa nyelekit kan. Ya. Tapi yang hebat tuh yang ini, alim. Alim tuh satu orang, jamaknya ulama. Ya, dari kalangan ulama, alim luar biasa. Ini sebaliknya, punya istri cerewet. Kadang-kadang ngerjain. Coba ibu bayangin, minta jeruk, dibeliin jeruk ke pasar sama alim ini. Pulang-pulang saya gak pengen jeruk, pengennya apel. Gitu. Selalu begitu tuh. Dan itu diketahui kemudian oleh kawannya. Sampai kawannya merekomendasikan. Untuk apa engkau mempertahankan perempuan seperti itu? Udah. Pisahkan aja katanya. Apa jawabannya? Tiba-tiba suaranya meninggi dan keluar amarah pada dirinya. Apa yang kamu katakan, katanya? Allah telah mengirimkan surga kepadaku dan engkau mengeluarkan aku dari surga itu. Jadi memosisikan istrinya dengan segala perilaku tadi sebagai jembatan surganya. Kemudian kata kawannya heran, bagaimana maksudmu? Tuh, dijawab tuh. Kata beliau disampaikan, bukankah dengan semua perilakunya itu aku lebih bisa meningkatkan sabar? Bukankah sabar mendekatkan diri kepada Allah? Innallaha ma'as sabir. Bukankah ucapan selamat pertama dari malaikat itu kalimat sabar? Salamun alaikum bima. Aku telah bersabar selama ini menerima perlakuan dari istriku yang aku harapkan mengantarkan pada ridha Allah, dan engkau ingin mengeluarkan aku dari itu semua. Wah, kalau cara pandang suami seperti itu, nikmat deh semua istri itu. Dan sebaliknya, kalau cara istri bersikap seperti yang pertama tadi, maka nyaman kehidupan rumah tangga keduanya itu. Itulah diantara ciri orang takwa. Jadi takwa itu kalau dibawa kemanapun tuh selalu ada kenyamanan. Walaupun sekali lagi mengungkapkan itu tidak semudah menjalaninya, tapi akhirnya selalu akan terasa indah. Kan pahala itu ada di prosesnya, kan bukan di akhirnya. Keindahan tuh di akhirnya, pahala di prosesnya. Jadi kalau sedang menjalani, jalani aja dulu. Tapi arahkan kepada ibadah supaya ringan untuk menjalaninya. Golongan kedua, itu golongan yang ingkar. Lawan dari yang ini. Takwa itu punya ciri utamanya iman. Yang ini punya ciri utamanya ingkar. Menutup diri dari keterangan-keterangan Quran sebagai petunjuk. Sikap untuk menutup itu bahasa Arabnya disebut dengan kafar. Jamaknya kafaru. Ayat 6 dan 7 mewakili karakteristik golongan kedua ini. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Itu lawan dari yang ini, ciri pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang ini la yu'minun, ingkar. Menutup dirinya. Tapi menunjuk kepada karakter. Nah, golongan kedua ini dibagi dua bagian. Sehingga ada yang menghitung ini, dua dan tiga. Ada yang memasukkan pada satu golongan, cuma dibagi dua. Yang satu, yang kafar namanya. Jadi saya menuliskan dengan kafar dulu, jamaknya kafaru untuk menunjukkan perilaku. Kafaru, jamaknya ini. Yang pertama, orang yang anti iman secara langsung, lawan dari mukmin. Mukmin lawannya pemilik perilaku kafar, namanya kafir. Kafara yakfuru fahuwa kafirun. Maka di sini muncul kata kafir. Kafir itu lawan dari iman. Yang menutup dirinya dari keterangan-keterangan Al-Qur'an sehingga tidak yakin terhadap keterangan ini. Jelas ya? Disebut apa namanya? Kafir. Jamaknya disebut kafirun. Baik, sehingga diartikan belum beriman. Jelas ya? Terhalang atau menutup dirinya untuk belum beriman. Ini kafir. Satu. Yang kedua, ada yang kafar ini perilakunya seperti kafir. Kalau kafir karena lawan dari iman, karena itu enggak ada pancaran-pancaran iman dari perilakunya. Contoh, pancaran iman pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Orang beriman mesti salat. Kafir karena tidak ada pancaran iman, dia enggak salat. Karena kan menutup diri dari petunjuk Quran. Ya kan? Dia tidak salat. Dalam tanda petik ada kewajaran dia tidak salat karena tidak ada iman. Paham sampai sini? Jelas ya? Yang menarik tuh begini. Menarik tuh dalam konteks negatif ya, negatif. Ada orang mengaku beriman tapi enggak salat. Nah, ini jadi problem. Ada enggak orang ngaku beriman tapi enggak salat? Ada. Ngaku Islam tapi enggak salat? Ada. Ada. Ngaku Islam tapi enggak zakat? Ada. Ada. Makanya orang yang sudah berhak zakat, dia ngaku muslim enggak mau zakat, disebutnya kafar. Kafar. Maksudnya perilakunya seperti orang kafir saja. Mereka enggak sholat, yang belum beriman, enggak sholat karena enggak ada iman. Ya kamu ngaku iman, kok enggak sholat? Kok perilakunya seperti serupa? Karena itu nanti di surah ke-14 itu, yang ayat 7 itu, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna 'adzabi syadid. Kalau kamu ingkar, Nah, ingkar di sini yang dimaksud kan, boleh jadi pada bentuk yang kedua. Mengaku dia muslim, ya kan? Tapi ternyata perilakunya mencerminkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan keislamannya, lekat dengan maksiat, fasik. Fasik namanya, fusuk. Ya. Wah, itu bukan kode ya. Wah. Nanti kalau yang di YouTube penasaran, datang ke sini ya. Supaya tahu ada sekitaran apa di sini. Iblis itu sebelum jadi iblis dari kalangan jin dikenal sebagai hamba yang taat. Sehingga ada pendapat yang menyebutkan namanya viral dengan Azazil. Pernah saya ulas di Ramadan kemarin. Artinya yang terhormat dan viral di alam langit. Tapi ternyata status hamba terhormat ini menjadi runtuh ketika dia sombong. Diminta untuk sujud oleh Allah karena perintah Allah, ingat, bukan karena sujudnya. Dan sujudnya jenis sujud hormat. Ada dua jenis sujud. Sujud ibadah penghambaan, yang kedua sujud hormat. Diperintahkan oleh Allah untuk hormat. Bukan karena hormatnya, tapi karena perintahnya. Ingat itu, karena perintahnya. Karena itu dikonfirmasi di Quran surah 7. Coba lihat di Al-A'raf ayat 12. Quran surah 7. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amaratu. Hai iblis, apa yang mencegah engkau tidak sujud hormat kepada Adam ketika aku perintahkan? Cara memahaminya sederhananya begini. Ini tuh perintahku. Bukan karena sujudnya, tapi karena aku perintahkan. Artinya kita sholat pun harus diniatkan untuk memenuhi perintah Allah. Karena pada hakikatnya Allah gak butuh dengan sujud kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin yang butuh kita untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah. Jadi kalau kita ingin membuktikan status kita sebagai hamba, maka sholat. Sholat. Itu kaidah pertamanya di Quran surah ke-20 kan, ayat 14 itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Jadi kalau kita menuhankan Allah, kata Allah buktikan saya yang Tuhan, kamu hamba. Cara membuktikan kita hamba itu lewat sholat. Di Allah itu murka. Kamu kenapa gak mau hormat sama Adam? Bukan karena hormat, ini perintah saya. Maka keluarlah dari ketaatan itu. Sambil sombong dia mengatakan, qala ana khairum minhu. Ana khairum minhu. Dia berkata, saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Gak layak yang levelnya tinggi dari bahan materi penciptaan, hormat kepada yang lebih rendah. Murka Allah. Diusir keluar. Maka dia mengambil sifat kesombongan, melekatkan pada dirinya. Mengambil untuk dilekatkan, bahasa Arabnya disebut dengan istakbaro yastakbiru. Makanya di Al-Baqarah ayat 34 ya, diungkapkan dengan kalimat istakbar. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba was takbar. Wa kana minal kafirin. Tuh, wa kana minal kafirin. Syahidnya ada. Termasuk dia pada golongan ingkar. Masuk golongan mana ini ketika dia ingkar itu? Awalnya disebut fasik, tapi fasik yang tidak diobati mengantarkan kepada aduun mubin. Bahayanya itu. Nanti ada perbedaan antara fasiknya iblis dengan fasiknya manusia. Ketika disebut iblis, itu disebutkan sifat taatnya kemudian jadi fasik. Ketika fasik itu dipertahankan jadi iblis. Dari mana taunya? Al-Kahf ayat 50. Oke, nanti habis ini ngaji itu. Ya, Al-Kahf ya. Ada yang Yasin, Al-Kahf silahkan dibaca. Masuk ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Fasaq itu kata kerjanya. Pelakunya disebut fasik. Ah, jadi kalau ada orang-orang wa kana minal kafirin yang serupa dengan perilaku-perilaku menyimpang yang ini dari fitrah kafir, orangnya kafir, ada yang kedua fasik. Mengaku dirinya taat tapi perilakunya menyimpang. Fa fasaqa an amri rabbi. Begitu dipertahankan makin menyimpang, makin maksiat, jadi kufur betulan. Nah, makanya ini awas, hati-hati ya. Yang mengaku muslim mempertahankan tidak sholat, kan? Tidak zakat, nanti akan terakumulasi sifat-sifat itu. Yang bahaya dari fasik bisa naik nanti pada golongan yang keempat. Kalau karakter tiganya disebut tiga, golongan besarnya, kalau dihitung ke sini, satu, dua, tiga, jadi empat. Siapa itu? Munafik. Munafik. Makanya kalau ada seseorang yang kita berharap kita dijauhkan dari sifat-sifat ini, terkontaminasi dengan sifat nifak sehingga menjadi munafik, diantara cirinya apa? Ibadahnya semakin mengecil. Dan sholatnya itu sudah enggak betul. Sudah enggak sholat, sholat pun ketika ada kepentingan dunia saja. Jadi akhiratnya ditarik ke dunia. Dan itu kepentingannya cuma sementara aja. Itu ada di Quran surah 4, An-Nisa. Coba dicek ayat 142. Kita masih di Al-Baqarah ya, ayat 21. Belum masuk juga itu. An-Nisa 142, coba lihat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kemudian wa idza qamu ila sholati qamu usala yura'unan wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Tuh. Jadi kalau sudah jadi munafik, ibadahnya malas. Jadi kalau asalnya dari sini, dari fasik nih, ikutan bergaul dengan yang enggak sholat, ngeliat, salah persepsi, salah tempat belajar. Ya, mau belajar Islam tapi di tempat orang yang tidak sholat. Akhirnya pulang-pulang konslet. Ya. Sholatnya jadi enggak wajib lagi. Puasa jadi enggak wajib, cara pandang berbeda. Ukurannya dunia, narik akhirat ke ukuran dunia. Kalau mau maju, lihat tuh seperti negara itu, enggak sholat tapi maju. Ternyata keislaman itu ada pada nilai begini, konslet kan? Ya kan? Halo? Ya kan? Kalau ada yang sholat bisa maju dan lebih baik, kenapa memilih yang tidak sholat dan kelihatan seperti maju? Ingat, maju itu bagus, tapi kalau tidak disertai dengan keberkahan, kemajuan itu mengantarkan pada kehancuran. Fir'aun maju tidak? Maju. Namrud maju tidak? Maju. Bahkan banyak peradaban yang disaksikan sampai dengan sekarang. 3.500 tahun loh, kurang lebih sampai dengan sekarang. Jarak Nabi Muhammad ke Nabi Musa kan sekitar 2000 tahun. Kita ke Nabi Muhammad 1500 tahun, 3500 tahun. Piramidnya masih ada, perlambang kemajuannya. Tapi apakah membawa keberkahan? Tidak. Habis di larung lautan. Dan jadi contoh kan kepada kita sekarang. Ya, muminya ditampakkan dan sebagainya. Apa mau seperti itu? Namrud juga tidak menjadi hebat. Anda coba main ke Turki misalnya. Cek bagian ke ujung dekat sana tuh. Ya. Arah-arah ke Mesopotamia, ke arah sananya itu. Kan ada piramid-piramid juga. Saya sudah pernah kunjungi itu. Hebat, besar, bagus, dan sebagainya. Tapi apakah mengantarkan pada keberkahan? Tidak. Kita butuh yang berkemajuan, tapi di dalamnya ada keberkahan. Nah ini pertanda bahaya ini. Jadi udah mulai malas ibadahnya. Dan menariknya gini, kalaupun ibadah, cuma sedikit. Illa khalila. Yang sedikit itu pun cuma buat pamer aja. Kalau bahasa milenial mah pencitraan apa ya, saya kurang banget. Buat itu aja gitu. Ya, jadi kalau ada perlu, ya mulai dipakai atribut agama. Gak ada perlu, gak ada lagi. Ya, makanya, ya kita gak usah lompat-lompat terlalu jauh lah. Ya, yang penting inilah maksudnya ini. Paham ya? Paham. Oh, jangan dipotong tuh video tuh. Ya, musim-musim sekarang sudah mulai dekat ke pemilu itu ya. Tolong jaga saya untuk konsen untuk di membimbing umat saja ya. Jangan tarik-tarik ke urusan politik ya. Tolong konsen saja di urusan pembelajaran sehingga kita berikan pencerahan, semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi lebih baik ya. Halo. Ini golongannya ini. Nah, ini dalam berkehidupan akan selalu ditemukan yang begini. Munafik penyakitnya nifak ada di mana saja, bisa terjadi nanti diidentifikasi. Ini cirinya, ini penyakitnya, ini tanda-tandanya, ini obatnya. Nah, ini kalau kita bawa dalam kehidupan, manusia berinteraksi ini akan, ini yang kita dapati bagian-bagiannya. Di kantor, Anda akan temukan. Ada orang yang hitam putih, ada orang yang abu-abu. Ada yang punya sifat-sifat yang dampaknya disebutkan. Ini kalau dibawa ke masyarakat, dampaknya akan begini. Di Islam itu konkret dan bisa diverifikasi. Contoh yang munafik, ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dicari, benar gak sosoknya ada? Dicari, ada. Dalam kitab sejarah. Ya. Ini tokoh-tokoh ulama kita itu, sampai ada yang ngarang untuk menyantumkan biografi manusia-manusia yang berkehidupan sejak zaman Nabi itu. sampai disebutkan lahirnya kapan, wafatnya bagaimana, karakternya seperti apa. Terus sampai ada yang bikin seperti itu. Mu'jam. Lihat, satu waktu memang kita harus keluarkan tuh buku-buku hebat itu. Sampai barat itu mengoleksi itu. Ya. Barat mengoleksi itu, khazanah umat Islam terdahulu, karena mahal sekali. Banyak manuskrip yang belum bisa diterjemahkan sampai sekarang. Ya, ensiklopedia hewan aja kita tuh paling lengkap. Ada salah satu ulama yang mengarang ensiklopedia dari hewan paling pintar sampai hewan paling bodoh. Diturunkan semua. Sampai ke hewan. Ya, sini lagi ya. Ah, sekarang mana yang paling ideal? Takwa, kafar, fasik atau munafik? Jelas takwa. Semua kita menginginkan bagian dari yang ini. Dan kita pun tidak boleh soleh sendirian. Karena itu saya selalu mengajak. Doakan juga ini yang kafir mau beriman. Yang fasik mau bertobat. Yang munafik supaya sembuh. Supaya nilai-nilai kemuliaan itu melekat pada semua. Minimal kalau ditanya di hari kiamat. Alih-alih kita banyak menghujat. Kita bisa menjawab. Saya sudah mendoakan ya Allah. Seperti yang pernah kau perintahkan. Hisabnya ringan. Jelas ya? Baik. Jadi kita perbaiki cara berkomunikasi kita ya. Ini takwa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita pengen banget jadi golongan takwa, caranya seperti apa? Kan ini detail pengantarnya sudah ada kan, sifat-sifatnya. Nah, pembukanya bagaimana kalau pengen seperti itu? Dan idealnya semua manusia kan mengharapkan ini kan? Siapa manusia yang tidak ingin bahagia? Yang tidak ingin sukses? Semua pasti minta. Bahkan yang belum beriman pun bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan lancarkan pekerjaanku. Tuhan mudahkan urusanku. Semua pengen begitu. Karena takwa itu pengantar pada kemudahan. Masih ingat? Enggak 2 tahun lalu, pekan lalu saya sampaikan. Pekan lalu. Emang hey, bilang 2 tahun ya. Pekan lalu. Ya. Quran surah 65 itu. Ya, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Siapa yang mampu meningkat takwanya, mudah urusannya. Sampai ke rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la. Ilmu juga begitu, semakin meningkat takwa, semakin terjadi lompatan pengetahuan. Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bahagia juga begitu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi semua orang pasti menginginkan kebahagiaan, kesuksesan, kunci standarnya di takwa. Karena itu ketika saya, Anda, kita bertanya, ya Allah bagaimana caranya jadi takwa? Maka turunlah ayat 21 itu untuk memberikan jalan kepada kita. Ini yang mau baca kita sekarang. Ayat 21. Ya. Halo? Ini baru kita masuk ayatnya sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Anda, saya, kita tadi menginginkan supaya jadi bagian orang takwa. Menginginkan sesuatu yang sangat diharapkan itu diwakili dengan kata la'allakum. Kata la'allakum ini dari kata la'alla dan kum. Kata al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan, la'allakum ini termasuk huruf tarajji. Di sini juga dikutip. Ya, saya bacakan ya supaya sesuai. Huruf taranji. Di halaman ke-103 bab I'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ya harfu nida'in wa ayyu ismun munada madmum wa hali tanbih wa kathratun nida fil Qur'ani bihadzal uslubi litta'kidi wal mubalaghah. Nanti saya terjemahkan dan saya ulas. لأن كل ما نادى الله به عباده من أوامر ونواهي وعظات من الأمور العظام الموجبة للتيقظ. Kemudian langsung saya agak cepat nanti ya. Termasuk ke bagian yang tafsir untuk menemukan tadi kata la'allakum. Bismillah. Atau saya bacakan dulu pertama kali ya. Ya, supaya terukur. Ya, harfu nida'in. Ya itu huruf panggilan, huruf nida. Kita baca dari awal supaya terukur. Di sini enggak disebutkan, Anda boleh catat. Huruf nida, ya, huruf panggilan, ya, disebutkan di Quran sebanyak 361 kali. Sedangkan di bahasa Arab, huruf untuk memanggil itu ada 14 huruf setidaknya. Ada A, ada Aya, ada Ya, ada Wa, dan lain sebagainya. Ada 14 huruf. Hanya di dalam Al-Quran, dari 14 ini, yang disebutkan cuma Ya. Saya kurang lebih 7 tahun meriset ketika menulis tentang buku makna ayat puasa. Kenapa hanya Ya yang disebutkan dalam Al-Quran? Ternyata huruf Ya ini, satu-satunya dari 14 huruf ini, yang mewakili semua fungsi panggilan. Jadi mau memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh, plus juga dengan meminta tolong, itu bisa terwakili dengan Ya. Jadi kalau ada di dalam Quran dipanggil dengan huruf Ya, ini menandakan panggilan ini berlaku untuk semua hamba, baik yang merasa dekat dengan Allah, menengah ataupun jauh. Artinya ayat ini berlaku untuk semua. Jelas? Oke. Jadi yang tercakup di sini kita semua nih. Bukan hanya untuk Adi Hidayat, si fulan, si fulanah, kita semuanya. Karena itu rasakan ketika membaca Quran dibuka dengan kalimat Ya, kita terpanggil di situ. Jelas? Ayyuha ayyun ismun munada madmum waha litanbih. Munadanya, munada itu yang dipanggilnya, itu menggunakan kata ayyu untuk menunjukkan taukid, penguat dan bentuk yang tinggi. Karena itu di sini disebutkan wa kathratun nida'i fil qur'ani bihadzal uslubi litta'kidi wal mubalaghah. Kenapa menggunakan ayyu? Bisa saja misalnya Allah mengatakan yannas. Kenapa menggunakan ayyuha? Ya ayyuhan nasu. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Boleh ditulis, di sini enggak ada. Ya 361 kali, ayyuha disebutkan 150 kali. Ayyunya berfungsi untuk penguat, munada. Haknya tanbih, pengingat. Cara membacanya begini, cara membacanya. Hei semua manusia tanpa kecuali, dimanapun kalian merasa berada, ada yang sedang merasa jauh dari Allah, bahkan saking jauhnya belum beriman. Ada yang merasa dekat sehingga rajin ke masjid, jangankan sholat fardu, sunnah pun dikerjakan. Ada yang standar yang tengah-tengah, sunnahnya belum, fardunya konsisten, semua dipanggil. Ayyuha, aku tegaskan ya, kata Allah, aku ingatkan. Jadi bukan panggilan biasa. Aku panggil kalian, aku tegaskan, aku ingatkan. An-nasu wa ibaratul qurtubiyyu an-nasu marfu'un sifatun sifatan li ayyi 'inda jama'atin nahwiyyin. Ya, sifatan li ayyi, sifat untuk ayyu, penjelas untuk ayyu. Siapa yang dipanggil itu? Yang ditekankan, yang dikuatkan itu an-nas, semua manusia tanpa kecuali. Setidaknya an-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Qur'an. Kalau disebutkan an-nas, maaf, ini menunjuk penamaan pada manusia dengan sifat interaksi sosialnya. Agak cepat ya, saya sebutkan, maksudnya cepat selewat saja. Kalau dipanggil dengan bashar, bashar, surah Al-Kahf ayat terakhirnya, kul innama ana bashar. Kalau dipanggil dengan bashar, itu menunjuk pada tampilan fisik dan pengelolaan nafsu. Jadi kalau Anda keluarkan ayat tentang bashar, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, bentuk tunggalnya, itu menunjuk pada tampilan fisiknya, yang beda dengan binatang. Sekaligus bagaimana cara memanage nafsu. Ya. Kalau disebutkan dengan panggilan Bani Adam, ya Bani Adam, itu menunjuk pada akar genealogisnya, yang tersambung kepada Adam alaihissalam. Nanti fikihnya beda lagi. Karena itu pelajari bagaimana Nabi Adam diberikan pelatihan sampai dengan turun, sampai memberikan pesan. Itu ada di Al-A'raf nanti, detailnya. Kalau Anda masuk ke ayat 23, 24, 25, 26 itu, nanti ada turunan-turunannya. Sampai pesan kakek moyang kita. Kalau kamu berkehidupan mesti hati-hati, jangan dipelesetkan oleh setan. Ya, pakai pakaian yang bagus, tingkatkan takwa. Walibasu takwa dzalika khair. Itu takwa yang paling bagus. Itu pesan dari Adam alaihi salam. Dikeluarkan kata Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu adalah gambaran langsung kepada kita untuk belajar dari kisah Nabi Adam dalam membangun kehidupan. 3, kalau disebutkan kata ins, ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal, itu yang dimaksud karakteristik kelembutan kita. Manusia yang tampak, yang lembut, yang harmoni. Jelas ya? Jadi kalau kita belajar ingin menampilkan sifat lembut, sifat baik, keluarkan tuh kata-kata ins dalam Quran. Ada lagi insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran.

ibadah. Dan bentuknya perintah wa'budu untuk jamak. Karena disatukan ya hamzah wasal harakatnya enggak dibaca. Ya ayyuhan nas wa'budu, hai semua manusia. Kalau kalian ingin hidup ideal, jadi golongan takwa, mudah akses pada kesuksesan, bahagia dalam setiap titian kehidupan, maka syarat pertamanya kata Allah, wa'budu rabbakum. Tingkatkan ibadahmu kepada Rabbu. Rabbakum. Pelan-pelan. Fokus sini. Pertama, kalimat ibadah di ayat ini diungkapkan dalam bentuk perintah. Fi'il amr. Perintah dalam kaidah di usul fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah itu maknanya wajib, hatta yadullad dalilu ala khilafi, sampai nanti ada keterangan lain yang memalingkan hukum wajib kepada hukum lain. Bisa jadi nanti sunnah, bisa jadi mubah, karena keterangan-keterangan yang lainnya disebut dengan qarinah. Tapi dasar awalnya sifatnya wajib. Awas, pelan-pelan, perhatikan. Ini filosofinya, ini mahal sekali nih, ini hikmahnya nih. Tidak mudah menemukan penjelasan ini. Fokus ya. Ya ayyuhan nasu, perhatikan cara memahaminya. Hei semua manusia, tanpa kecuali. Kalau Anda ingin masuk dari golongan pertama takwa ini, la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa, jadi golongan terbaik. Maka kata Allah, wa'budu rabbakum, beribadahlah, sembahlah, tingkatkan ibadahmu kepada Allah. Ketika mengungkapkan bentuk ibadah itu dalam bentuk perintah, sifatnya apa? Wajib. Perhatikan, cara memahami hukum wajib itu jangan sebatas dipahami sebagai perintah formal. Tapi cara memahaminya, hadirkan sifat rahman Allah di balik perintah itu. Di Allah itu saking sayangnya kepada kita, memaksa kita untuk beribadah itu bukan karena ibadahnya, supaya kita bahagia. Kan jadi orang takwa itu bisa bahagia kan? Wa ulaika humul muflihun. Takwa mengantarkan pada kebahagiaan. Takwa itu dekat dengan bahagia. Takwa dekat dengan kesuksesan. Takwa dekat dengan solusi. Takwa dekat dengan kecerdasan. Takwa dekat dengan kemudahan. Semua hal yang kita dambakan itu yang ideal itu, ini pembukanya ada pada takwa. Sedangkan untuk mendapatkan takwa kuncinya di ibadah. Jadi ketika Allah mewajibkan kepada kita untuk ibadah, sebetulnya bukan karena memaksa kita mengerjakan sesuatu, supaya kita bahagia ini. Supaya kita lebih dekat ke sukses. Supaya kita lebih mendapatkan solusi. Jadi karena Allah sayang, maka dihukumi wajib. Kalau enggak sayang, enggak diperintahkan. Kalau ini kita tarik nanti ke prakteknya, maka cara memahami akan berbeda. Contoh, yuk kita lihat misalnya. Contoh detail dulu ya. Kalau kamu ingin menjadi bagian dari takwa kata Allah, maka tingkatkan ibadah. Maka ibadah akan mengantarkan ke sini. Kita bertanya, ya Allah, apa detailnya? Misal, contoh, satu, sholat. Ibadah pertama kan sholat kan? Dalilnya apa? Quran surah ke-20 ayat 14. Ini urutannya antara ibadah ketemu sholat ada di sini. Di Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya adalah Allah, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kata Allah kecuali saya, kata Allah. Maka kalau engkau sudah bertuhan kepadaku, buktikan itu dengan menyembahku, ibadah. Gimana caranya ya Allah? Wa aqimis shalah. Tunaikan salat. Maka keluarlah di sini detailnya, pertama salat. Buat persamaan, saya ingin menjadi hamba yang takwa. Dengan takwa bisa mendapatkan akses yang istimewa, bahagia, sukses, solusi, cerdas, mudah. Gimana caranya? Tingkatkan ibadah. Apa detailnya? Contoh satu, salat. Karena itu ibadah pokok salat itu yang pokoknya disifati wajib. Pernah dengar salat wajib? Kenapa diwajibkan? Bukan sekedar perintah untuk dilakukan, tapi memaksa kita supaya bahagia. Karena itu ketika dipanggil dalam sholat itu panggilannya kebahagiaan, bukan panggilan tekanan. Coba lihat, cek ketika diviralkan suara panggilan sholat yang disebut azan itu 5 kali dalam sehari. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Terus Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Sebelum Anda nanya, diteruskan kalimatnya. Hayya 'alal falah. Apa falah di situ? Bahagia, sukses, mudah, solusi. Jadi ketika kita bertanya kenapa mesti sholat, supaya kamu bahagia. Katanya pengen bahagia, katanya pengen takwa, katanya pengen solusi. Ini saya kasih jalannya, kata Allah, kamu lakukan. Karena itu kalau kita memandang sholat itu kunci kebahagiaan, bukan sekedar perintah kewajiban, maka kita akan semangat menunaikan sholat. Itu cara menempatkan fikih itu sebagai bagian praktek kehidupan untuk memudahkan hidup kita. Jadi ketika Anda mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau cara pandangnya ke kunci ini kebahagiaan, maka semangat Anda menunaikan. Wah, ini kunci bahagia saya. Bahkan ada orang yang saking pahamnya, sebelum azan sudah dia tunggu. Subuh besok misal 4.35, dari sekarang sudah setel alarm. Dari jam 4 dia tunggu itu. Karena paham dengan itu dia mendapatkan kebahagiaan. Dengan itu dia bisa mendapatkan solusi. Jadi kalau kita berpikirnya ibadah sebagai sumber wasilah mengantarkan kepada capaian takwa, maka ibadah itu semuanya akan dikerjakan dengan semangat. Tapi kalau dipahami hanya aspek formal kewajiban saja, maka tidak sedikit yang merasakan itu sebagai beban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asar. Baru tadi adzan, kok sekarang sudah adzan lagi ya? Iya ya. Kecilkan suaranya. Misal, contoh. Jangan pakai toa. Tidak, saya pakai AKG. Contoh. Nah, karena cara pandangnya berbeda. Jadi kalau kita melihatnya sebagai rahmat, insya Allah semua merasakan kenyamanan kok. Kecuali kalau nanti ada penyakit tadi, nifak, jadi munafik gitu. Dan sebagainya, itu pun kita doakan. Jelas sampai sini? Nah, itu cara memahaminya begitu. Itu satu, pakai kata perintah. Yang kedua, saya tepati janji dulu nih sebentar. Ini sudah 10 menit tadi. Tambah 5 menit boleh ya? Boleh. Yang kedua, kenapa pakai Rabb? U'budu Rabbakum. U'budu Rabbakum. Sebentar, kita lompat sebentar tafsirnya ke Quran surah ke-7. Tulis dulu aja. Ayat 172. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 172. Sudah? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafirin. Ada ayatnya? Ada ya? Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Perhatikan baik-baik. Nama pertama yang diperkenalkan kepada manusia sejak alam kandungan, usia 4 bulan, saat ruh mulai ditiupkan dan terjadi komitmen persaksian untuk bersyahadat kepada Allah, maka nama pertama yang diperkenalkan di situ Rabb. Rabb itu mewakili sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu adalah sifat ketuhanan yang ditampakkan melalui perawatan, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan dari setiap yang diciptakannya. Misal, Allah menciptakan langit dan bumi, maka menjaga langit dan bumi itu memberikan semua apa yang dibutuhkan supaya berjalan sesuai dengan fungsinya. Dan disitulah ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah supaya setiap yang menatap langit, berinteraksi di bumi, ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rububiyah. Allah menciptakan kita, memenuhi kebutuhan kita, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberikan petunjuk kepada jalan kebaikan, menanamkan sifat-sifat mulia, itu rububiyah namanya. Sifat Allah yang memiliki semua kemuliaan tadi disebut Rabb namanya. Rabb. Makanya kalau kita tarik kepada skala yang kecil dari situ, ada namanya murabbi. Pernah dengar murabbi? Kenapa disebut murabbi? Orang tua kita tuh murabbi kita. Kenapa? Karena orang tua merawat, memperhatikan, memberikan kebutuhan, kalau sakit mendampingi, berobat ke dokter. Cuman terbatas, ketika meninggal selesai. Kemampuan lemah tuntas, itu murabbi. Jadi ada dalam bahasa Arab tuh begini, Ada yang ketika ditambah kata jadi melebar, ada yang ketika dikurangi jadi meluas. Unik bahasa Arab itu. Kalau kita ingin pindah itu kepada yang tanpa batas, perhatiannya tanpa batas, pemberiannya tanpa batas, anugerahnya tanpa batas, penampakan tanda keesaannya di alam tanpa batas, maka rubah kalimatnya menjadi Rabb. Rabb. Cepat diungkapkan, tapi luas dalam pemaknaan. Nah, kalau sudah ada kata Rabb ini, maka terdapat dua konsekuensi pada interaksi hamba dengan Tuhannya. Satu, konsekuensi ketauhidan. Yang kita memang sudah mengikrarkan untuk mengesakan Allah sejak dalam alam kandungan. Karena itu ketika lahir diingatkan lagi, diperdengarkan azan setiap berganti waktu. Kalimat pertamanya menggunakan kata Allah supaya diingatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diingatkan lagi. Supaya enggak ngaku lupa. Kan banyak yang suka lupa kan? Apakah saudara benar melupakan ini? Lupa yang mulia. Nah, di akhirat enggak bisa begitu. Enggak bisa, semua dibuktikan. Ditampakkan semuanya. Ah, jadi yang pertama itu ada komitmen, konsekuensi komitmen kebertuhanan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kalimat kita syahidna itu yang kita pakai untuk dikuatkan setiap hari dalam sholat. Bukankah setiap sholat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan? Nah, diperdengarkan bagi yang belum melakukan sholat, diperdengarkan 5 kali sehari. Ada kan 5 kali sehari asyhadu an la ilaha illallah? Ada? Nah, itu untuk mengembalikan kepada fitrah. Itu satu. Kalau benar kita menyembah Allah dengan ibadah, komitmen pada yang pertama, maka Allah akan menepati janjinya pada yang kedua, yaitu memberikan semua akses kebutuhan-kebutuhan kita dalam konteks kehidupan dunia sampai berpulang ke akhirat nanti. Komitmen pertama dari Allah mendapatkan haknya sebagai kewajiban kita, komitmen kedua dari kita mendapatkan hak sebagai kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini dalam bab tauhid disebut dengan haqqullahi 'alal ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah. Itu diwakili cuma dengan satu kalimat, yaitu Rabb. Jadi kalau kita benar ibadahnya, seakan-akan kalimatnya begini, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum. Hei semua manusia tanpa kecuali, yang merasa jauh, dekat ataupun menengah. Kalian ingin bahagia, ingin takwa, ingin mudah, ingin akses, tingkatkan ibadah. Kalau benar ibadahmu, engkau bertuhan kepadaku, maka aku akan buka semua akses kemudahan dalam hidupmu. Karena itu setiap kita berdoa meminta, umumnya yang digunakan kalimat Rabb. Coba, tes. Kalau kita ingin minta kemuliaan dunia dan akhirat dibebaskan dari neraka, apa doanya? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Kalau kita berbuat zalim kemudian kita taubat supaya kita minta dapat ampunan Allah, apa doanya? Rabbana zalamna an wa illam wa tarhamna lanakunanna minal. Kalau kita ingin mendapatkan anugerah pasangan yang soleh soliha, kemudian anak-anaknya kemudian jadi pemimpin orang-orang takwa, apa doanya? Rabbana hablana min wa dzurniyya qurrata waj'alna lil muttaqina. Doa untuk orang tua supaya dirahmati, apa doanya? Rabbighfirli waliwa warhamhuma kama rabbayani. Kalau doa ingin diangkat beban, dijauhkan dari beban-beban kehidupan, dimudahkan, tidak seperti beban orang dulu, apa doanya? Rabbana la tu'akhidna innasina. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama ala alladhina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Tuh. Semuanya Rabb kan? Rabb. Karena itu semua makna tadi ditampilkan oleh Allah dengan satu kata saja, ubudu rabbakum. Jadi kalau kita benar ibadahnya, benar ibadahnya sebagai pondasi takwa, itu semua akses kemudahan yang ada di takwa dibuka oleh Allah. Jadi sebetulnya ibadah itu untuk kita, balik ke kita, supaya kita menjadi bagian orang takwa, supaya kemuliaan yang melekat pada takwa itu bisa kita akses. Dan Allah dengan sifat kasihnya menurunkan sifat rububiyah itu sebagai pancaran kasih kepada kita hamba-hambanya. Itu cara memahaminya. Jelas sampai sini? Karena itu ketika kita sholat, langsung saya tutup dengan hadis kunci. Tadi kita diminta ibadah, prakteknya sholat. Begitu kita sholat membaca kalimat, Iyaka na'budu wa iya Iyyaka na'budu, komitmen yang pertama menyembah Allah sebagai komitmen syahadat. Wa iyyaka nasta'in, komitmen yang kedua minta kita kepada Allah. Allah berhak untuk mengabulkan, berkewajiban mengabulkan kalau kita benar ibadahnya. Maka apa jawab Allah di hadis kunci? Lihat hadis kuncinya berbunyi, qala Rasulullah SAW, qala Allah azza wa jalla, wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Kalau hamba-Ku benar ibadahnya, benar salatnya, benar semua yang ditunaikan dalam ibadahnya, ma sa'al, apapun yang dia minta sekarang aku kabulkan. Jadi ayat 21 ini merangkum semua kebutuhan hamba dari empat golongan tadi. Kalau kita ingin memilih golongan ideal sebagai golongan takwa, maka dari sekarang posisikan diri kita untuk menjadi bagian itu dengan cara menanamkan pondasi ibadah. Ini bukan cuma kita saja, orang dulu pun melakukan itu. Kalau Anda nggak percaya, silahkan cek di masa lalu. Orang-orang sukses yang namanya dikenang sampai dengan sekarang, itu ibadahnya ditingkatkan oleh mereka. Ashabul Kahfi itu jadi viral setelah mereka ibadah. Kan ketika ingin mempertahankan iman kan? Ya, mereka kan merang. Makanya ngaji Al-Kahfi jangan cuma dibaca. Itu dilihat artinya, dipahami. Ketika mereka mempertahankan iman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum. Mereka itu pemuda-pemuda yang mempertahankan iman. Sedangkan iman ciri pertama takwa, alladzina yu'minuna bil. Jadi ketika mereka mempertahankan iman kemudian tidur untuk mempertahankan iman itu, dan tidur itu punya nilai di hadapan Allah. Jangan main-main loh, Islam itu mimpi ada babnya, tidur ada babnya. Ada babnya. Karena dikerjakan dengan iman, apa yang terjadi punya nilai di hadapan Allah. Makanya diatur, tidurnya dibikin enak. Matahari sinyalnya teratur, saking enaknya tidurnya berkah waktunya. Karena itu kita punya bab tidur. Sebelum tidur, supaya jadi ibadah bagaimana? Ada lagi tuntunannya. Ya. Makan supaya ibadah bagaimana? Ada tuntunannya. Kerja supaya ibadah bagaimana? Ada tuntunannya. Karena itu kalau Anda lihat orang-orang viral di masa lalu, dari sejak Nabi Adam AS terus sampai ke Nabi Muhammad SAW dan dikenang sampai sekarang, adalah orang-orang yang mampu mengoptimalkan ibadahnya. Karena itu teruskan ayatnya. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum. Jangankan Anda, kamu yang saya ciptakan, kata Allah, orang dulu pun sudah saya ciptakan. Pertama Allah jelaskan kepada kita, kenapa engkau menyembah aku? Karena aku Tuhanmu, kau itu hamba. Maka seperti dulu yang aku ciptakan menyembah aku, kamu pun sekarang menyembah aku. Ya. Jelas di sini? Supaya apa ya Allah? Bukan hanya menampilkan kehambaan kita, tapi supaya mendapatkan akses kemudahan dalam berkehidupan seperti orang dulu mendapatkannya. Karena itulah kemudian saya tutup semua aktivitas kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu punya tuntunan ibadahnya. Dan bersyukurlah kepada Allah, kita temukan hanya dalam Islam. Saya sempat komparasikan. Dan saya hanya temukan di dalam Islam sampai saat ini, sampai detik ini. Kalau mungkin kekurangan bacaan bisa nanti dikomparasikan. Tapi sampai detik ini tidak saya temukan satu kegiatan pun punya nilai yang ibadah, punya nilai ibadah yang terukur. Jadi bacaannya ada, caranya ada, bimbingannya ada, manfaatnya ada, kecuali di Islam. Bangun tidur sampai tidur lagi. Saya tanya pada Anda. Pertama doa, mau tidur, ada doanya? Ada. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ada caranya? Sampai diatur. Miring ke kanan. Letakkan kemudian di pipi bagian bawah. Ya kan? Baca doanya ini, ayatnya ini, suratnya ini, istighfar dulu. Itu semua ada maknanya. Contoh istighfar untuk menentramkan kepada hati. Supaya tidurnya lapang, enak. Gak ada beban yang dibawa dalam tidur. Kemudian baca surah-surah seperti 3 kul terakhir. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Supaya tidak ada pengaruh dari setan-setan atau yang tak nampak dalam pandangan kita dari jin dan sebagainya. Ya, dan berdoa minta sama Allah sebelum tidur. Ada doa dibebaskan dari hutang. Doa dilapangkan, diberikan kekuatan untuk menyempurnakan pekerjaan kalau hidup besok hari lagi. Ini semua terukur. Bangun tidur ada doanya? Ada. Antara bangun dengan mau tidur sama enggak doanya? Tidak. Bahkan diatur caranya. Coba di hadis Abu Daud nomor hadis 1367. Dari mulai bangun tidur duduk dulu, hilangkan bekas ngantuk, berdoa, sampai doanya apa, bacaannya apa, maknanya apa, di Islam ada. Nih, nanti keluar masjid. Keluar masjid ada doanya enggak? Ada. Kaki mana yang keluar? Kiri. Masuk kaki apa? Doa masuk dengan keluar sama enggak? Cari dimanapun. Bisa enggak ditemukan itu? Enggak ada. Dan ada maknanya. Kenapa minta rahmat ketika masuk? Kenapa ketika keluar mengakui keutamaan Allah? Coba masuk doanya apa? Allahumma iftah li abwaaba. Ketika keluar doanya apa? Tuh. Masuk minta rahmat, keluar minta keutamaan. Masuk kaki? Keluar kaki? Nih, yang ke toilet. Masuk toilet kaki apa? Keluar kaki? Doa masuk dengan keluar sama tidak? Tuh, temukan di tempat lain. Enggak ketemu. Apa tujuannya? Supaya jadi ibadah. Kenapa jadi ibadah? Supaya ada keutamaan. Jadi takwa dan mendapatkan hasil dari situ. Pertanyaannya, setiap baca itu dapat enggak manfaatnya? Setiap mengerjakan itu ada enggak? Kalau belum didapat, berarti ada yang belum dikaji. Itulah tugas kita untuk mengaji sekarang. Mau tidur nih, bagaimana teknisnya? Apa bacaannya? Apa manfaatnya? Lalu praktekan. Seperti itu nanti yang mendapatkan hasil dalam berkehidupan. Jelas di sini? Itu gambaran umumnya ayat 21. Kita belum baca detailnya. Ya, belum baca. Baru gambaran, gambaran umumnya. Jadi, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara singkat, hei semua manusia, kalau ingin jadi orang takwa, ingin dapat akses kemudahan, kebahagiaan, kesuksesan, solusi, maka tingkatkan ibadahmu kepada Allah. Karena Allah yang menciptakanmu, engkau itu hamba, seperti orang-orang dulu pun melakukan itu, orang-orang yang sukses, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kesimpulan besarnya adalah, mari kita keluarkan semua jenis ibadah yang berpotensi kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bikin latihan sepekan ya. Caranya begini. Secara singkat saja. Bisa lewat tubuh, bisa lewat kurikulum panduan dari Nabi yang keseharian. Kalau keseharian, keluarkan aktivitas antum dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau sudah ada, kan ini bisa beda-beda kan? Nah, kalau sudah ada, nanti tuntunannya apa? Tinggal dikeluarkan. Kalau ingin umum, dari anggota tubuh kita. Dari mata sampai ujung kaki. Misal sepekan nanti, latihan untuk mata dulu. Saya minta sepekan ya, kita semua sepakat ini. Coba latih matanya untuk terbiasa ibadah. Halo? Ya? Sepekan ini ya. Latihan mata itu ibadahnya gampang, cuma dua. Lihat yang baik-baik, tinggalkan yang tidak baik. Jadi yang hanya boleh dilihat yang baik saja, yang tidak baik palingkan. Ya, lihat yang baik, palingkan dari yang tidak. Ukuran baiknya ukuran syariat. Baik itu ukurannya halal. Ingat ya, jangan keluar dari sini, mana sendal yang baik tuh. Yang halal, yang layak untuk dipandang. Sepakat? Jadi mulai hari ini mohon ya, yang lihat WA, keluar gambar gak bagus, palingkan. Sepakat? Yang baik-baik lihat. Masjid, para penghafal Quran, kajian-kajian yang baik lihat. Tolong latihan itu selama sepekan. Nanti sepekan, pekan depan kita ketemu. Coba lihat perbedaannya dan hasilnya pada diri kita. Apa dampaknya? Ya. Nah, sebelum kita akhiri, izin saya menyampaikan pengumuman. Yang pertama, saya ingin menepati janji bagi para siswa yang mendaftar untuk beasiswa yang Al-Azhar dengan Tripoli yang belum memulai tesnya kembali, insya Allah akan dilanjut di hari Senin nanti. Sekarang Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Senin akan dilanjut lagi dan nanti akan ada 20 orang yang diminta untuk datang ke sini, ke Bekasi dari yang ikut tes ini untuk wawancara lanjutan yang langsung dites oleh tokohnya langsung datang ke sini. Nanti insya Allah tanggal 13 dari Tripoli ada 3 orang. Rektornya datang, penasehatnya, dan wakil penasehat kalau saya tidak keliru. Nanti akan mengonfirmasi ujian yang telah kita pilih. Jadi dari 1000 kurang lebih kita ambil 20 orang. Satu itu. Yang kedua, sekitar tanggal 20 ya. Senin itu 20 Juni. Kalau tidak keliru ya, 20. 20 Juni insya Allah akan diumumkan syarat kualifikasi penerimaan pesantren. Ya, pesantrennya masih pembangunan. Ini saya belum pulang ini. Saya dari pesantren tadi. Dari ba'da subuh saya merangkat, saya belum pulang ke rumah. Jadi hanya ganti baju tadi, ya. mandi dulu. Siap-siap ganti baju ke sini. Alhamdulillah saya infokan lahan sudah cukup baik, rapi. Sekarang akan bertahap ke masjid. Kemudian gedung kelas ya dengan guest house di depan, jadi sudah bagus depannya, nanti akan diinfokan, diupload pada teman-teman. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke masjid. Masjid dibangun, kemudian nanti masuk ke kelas. Tahun depan insyaallah mudah-mudahan sudah jadi untuk masjidnya ya. Karena itu saya memperkenankan teman-teman ya, untuk yang gedung dan sebagainya kalau masih ingin ikut berwakaf dipersilahkan, karena ini semua enggak ada milik saya. Tanah semua atas nama yayasan. Itu wakaf. Kemudian semua asetnya wakaf. Ya, dan kita usahakan semuanya wakaf. Jadi saya nanti mendidik kembali untuk mengajar lagi, cuma numpang ngajar aja di situ dan bisa dilanjutkan kembali. Nah, untuk penerimaan santri pertamanya insyaallah akan dimulai informasinya 20 Juni nanti. Ya, 20 Juni yang bulan ini. Jadi kurang lebih 19 hari lagi ya. 18 hari ke depan kita akan umumkan. Ikut saja itu di situ. Jadi 2 tahun sebelum itu dimulai sudah kita mulai, karena persiapannya 2 tahun sebelum masuk. Ya, itu sudah mulai akan bimbingan-bimbingan. Ini untuk pesantren yang anak-anak ya. Ya, untuk yang dewasanya Mira nanti setelah jadi, Mira juga akan kita akan di sana juga ya, sebagian yang offline-nya. Itu kedua. Ketiga, yang ketiga teman-teman, jadwal terdekat pekan ini hari Sabtu subuh sudah kita akan mulai offline lagi. Sabtu subuh insya Allah akan berlangsung di Al-Azhar Jakarta Permai ini, kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kemudian Sabtu jam 8 duhanya insya Allah di Masjid An-Nur Tanah Kusir. Kita mulai di sana lagi melanjutkan kajian yang terdahulu. Jadi Sabtu ini ada 3 sesi, yang sorenya nanti kita konfirmasi ulang karena kita masih konfirmasikan untuk penyesuaian jadwal. Sekira itu yang kita bisa bahas di pertemuan malam hari ini. Semoga Allah berkahi kita, rahmati kita, dan menerima seluruh amalan ibadah kita dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una waj'alna min ahli al-Qur'an واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته